Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat berkumpul sekali lagi untuk dalam usaha kita menghatamkan kitab Fadlul Ilmi Salafi 'ala Al-Khalaf, kelebihan ilmu salaf berbanding ilmu khalaf. Dan kita telah bincangkan buku ini sampai bab yang ke-7 pada muka surat yang terakhir sekali, ada bab ke-7 tu surat 76 kalau tak salah saya. Betul kan? Jadi kalau kita ulang kaji sedikit tajuk yang kita bincangkan, bab yang terakhir kita bincangkan daripada kitab ini, penulis rahimahullahu taala telah menjelaskan tentang ilmu yang terbaik itu ialah ilmu yang ada pada salaf. Dan salaf itu ialah orang yang paling dalam ilmunya dan paling sikit percanggahannya. Semakin kita ke bawah generasi itu, semakin banyak dia punya khilaf. Dia macam sungai lah. Sungai itu dia atas tu satu je, nanti dia pecah, akhirnya banyak. Lagi banyak perpecahan, lagi banyak khilaf, lagi banyak perbezaan. Sebab tu kita tengok pada zaman sekarang, setiap hari manusia bertelingkah. Setiap hari manusia berbeza pendapat. Sebab apa? Sebab mereka selalu mengambil pendapat-pendapat mereka masing-masing, enggan untuk mengambil pendapat salaf. Lihat saja apa yang berlaku pada yang mutakhir ni. Mutakhir ni isu Qatar dan isu Saudi. Isu sebelum tu lagi, isu serangan ke atas Houthi. Sebelum tu lagi, isu-isu yang lain berkenaan dengan isu yang lebih berat, seperti berlaku peperangan di Teluk. Sekiranya mereka kembali kepada pendapat salafus salih, kembali kepada ulama'ul kibar, kembali kepada ulama'-ulama' yang telah diiktiraf ilmu-ilmunya, yang telah diiktiraf sebagai ulama' salafus salih, pasti mereka tidak berkhilaf. Lihat, salafi di Indonesia tak ada khilaf dalam masalah isbal, tak ada khilaf dalam masalah muzik, tak ada khilaf dalam masalah ikhtilat, tak ada khilaf dalam masalah politik, tak ada khilaf dalam masalah keterlibatan dalam isu-isu yang mutakhir ini. Sebab mereka ada prinsip, ada konsep memegang pada bahasa salaf salih, iaitu ketika berlakunya apa saja fitnah, hendaklah dikembalikan ilmu itu kepada ulama yang kibar. Bukan hanya kita ambil fulan dan alan. Asal ada ustaz yang famous, cakap sedap, cakapnya kita kata dia bercakap petah, maka kita ambil ilmu dia, ataupun kita utamakan pendapatnya daripada ulama yang lebih kibar. Tuan-tuan, kemungkinan ya, orang yang lebih muda tu dia punya kepetahan tu lebih daripada orang yang lebih tua. Mungkin dia punya ilmunya, dia pada satu sisi dia lebih pandai pada bab-bab yang tertentu. Contohnya dia mungkin lebih dalam ilmu dalam bahasa Arab, mungkin lebih dalam ilmu dalam satu sisi ilmu hadis contohnya, atau di sisi ilmu fiqah atau usul fiqh. Tapi itu tidak bermakna pendapat mereka lebih diutamakan daripada ulama-ulama yang kibar. Kalau kita tengok di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, adakah di kalangan sahabat yang kibar-kibar tu dia ada ilmu usul fiqh yang detail-detail macam kita bersama sekarang? Tidak. Sebab tu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, bila kata syarat untuk ilmu mustahid tu mesti ada ilmu sekian. Punyalah syarat bukan main banyak, dekat 20 syarat. Lalu tu Syekhul Islam kata syarat ini kalau letak dekat sahabat pun tak ada sahabat yang ada. Barakallahu fiqh. Tapi yang kita kendaki itu adalah ketajaman pemikiran, al-hikmah pada orang tua, pengalaman mereka yang lama dalam manhaj salafus salih, bercampurnya mereka dengan sadatu salafiyin yang sebelum kita. Kita tak jumpa Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kita tak jumpa Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, kita tak duduk dengan Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Jadi kita tak tahu fatwa. Seperti berlaku sekarang, orang sebarkan fatwa tentang Ikhwanul Muslimin yang mengatakan bahawa Syekh Ibn Baz mengatakan Ikhwanul Muslimin itu ialah paling dekat dengan Ahli Sunnah. Tapi mereka enggan ambil mengulang kaji fatwa Syekh bin Baz tu, tanya kepada anak-anak murid Syekh bin Baz yang dah campur dengan Syekh bin Baz bertahun-tahun. Lepas tu Syekh Fauzan, Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan, dalam satu kuliah beliau mensyarah ni kitab Syarh Sunnah lil Barbahari, Syekh Fauzan kata, bila dia tanya, "Syekh, benarkah Syekh bin Baz rahimahullahu taala telah memuji ikhwanul muslimin ketika hayatnya?" Maka kata Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan, dia kata, "Aku, kami ni anak-anak murid hidup dengan Syekh bin Baz sehingga ala qaidil hayah, sehingga di ala firasyi mautihi, sehingga di katil di mana dia meninggal, kami bersama dengan Syekh bin Baz dan kami tak pernah dengar Syekh bin Baz memuji ikhwanul muslimin." Maksudnya, fatwa tadi kenapa tak tanya balik kepada anak-anak murid? Itu juga fatwa Syekh Al-Bani rahimahullah, kita sebut malam tadi, kita sebut dengan sahabat-sahabat kita. Bila dengan isu di Palestin, adakah benar Syekh Al-Bani secara mutlak dia mengatakan tidak ada jihad di Palestin? Tidak benar. Ada fatwa itu dikeluarkan ialah berdasarkan spesifik kepada si penanya itu tadi. Jadi, patutnya fatwa itu kita kembalikan kepada siapa? Di kalangan kibar, di kalangan anak murid Syekh Al-Bani rahimahullah. Kalau kita tanya Syekh Salim bin Said Al-Hilali tengah isu, dia kata apa? Dia kata, aku masa orang tu tanya kepada Syekh Al-Bani rahimahullah, kami ada dalam majlis tu. Kami ada dalam majlis tu. Kami kat depan kami yang orang budak tu tanya tentang jihad di Palestin. Dan fatwa terakhir Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, dia kata ialah ada jihad di Palestin, tetapi dalam situasi tertentu boleh orang tu keluar untuk berhijrah. Situasi tertentu dia berhijrah keluar daripada Palestin. Maksudnya bukan secara mutlak umum tak ada jihad macam tu. Ada jihad dan ada keadaan dia kena, dia boleh hijrah daripada Palestin. Dan kami kata, "Syekh, macam mana dengan Syekh Sani, macam dengan fatwa-fatwa yang tersebar dalam YouTube apa semua ni?" Maka dia kata, "Ya akhi," dia kata, "nah, aku tunjukkan kau satu risalah." Ditunjukkan, dia bagi satu link, satu risalah yang dikarang oleh Syekh Al-Bani rahimahullah, sign sini dalam risalah tersebut. Dan risalah itu kata, "Ini adalah fatwaku terakhir tentang Palestin. Setelah tersebarnya tumahan-tumahan daripada golongan Hizbiyun," dia sebut, golongan Hizbiyun, "yang menuduh aku mengatakan tidak ada jihad langsung di Palestin, maka ini adalah pendapat aku yang terakhir." Maka dalam itu jelaskan. Pun ada jihad dalam keadaan tentu, dan ada keadaan tentu kena hijrah. Inilah maksud saya, kalau kita ni kembalikan kepada kibar, setiap yang anak murid jadi kibar dia, setiap anak murid jadi kibar dia, Syekh jadi kibar dia, anak di kalangan anak murid dia, maka kita akan hilang khilaf. Maksud kita tengok dalam bab-bab ini, kalau kita patah balik pusat 75 tu kan, nampak? Imam Ahmad rahimahullah juga pernah berkata kepada tabi'in, "Anta mukhayyir wa ya'ni mukhayyirun fi kitabatihi wa tarkihi." Kamu tabi'in ada dua pilihan, sama ada kamu hendak menulis pendapat mereka sahabat atau kamu meninggalkannya. Maksudnya, kalau kamu tulis, kamu tidak akan berkhilaf. Tengok bawah lagi. Selain itu, Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala juga pernah menulis ungkapan seperti di atas. Kemudian Salih bin Kaisan rahimahullah mengingkarinya, mana tak nak tulis. Namun selang beberapa ketika, beliau menyesal atas perbuatannya yang telah meninggalkan perkataan tabi'in. Maksudnya, diorang ni generasi datang lepas tabi'in, mereka menyesal tak ambil pendapat ulama' yang sebelum mereka. Contoh juga, kita sekarang, apabila kita tak ikut pendapat ulama' besar di kalangan kita, menyesal tak? Menyesal. Di Syria kita menyesal. Di Lubnan, di Libya kita menyesal. Di Tunisia kita menyesal. Di Mesir kita menyesal. Di Yaman kita menyesal. Syekh Mukhbir bin Haji Al-Wadi ilam berapa lama dulu dah sebelum berlaku semua benda ni, masa tengah aman tu lagi. Syekh Mukhbir kata, kita tidak akan mengejar kursi, kita tak akan ajar, tak akan ajar orang kita untuk keluar seperti yang diajar oleh golongan ikhwan muslimin untuk keluar menentang pemerintah ketika itu. Kata Syekh Mukhbir bin Haji Al-Wadi, datang soalan, "Syekh, kalau orang offer kau jadi presiden, kau nak tak?" Dia tergelak. Dia kata, "Wallahi," dia kata, "kalau orang bagi aku Mercedes, kerajaan apa semua, untuk aku tinggalkan kerusi yang aku mengajar ni, aku tak akan tinggalkan." Dia kata, "Syekh Mukbil, tetap di atas mana salah, iaitu mengajar agama, menyebarkan sunnah, menguatkan tauhid. Itu yang seorang salafi patut buat." Ya, fadul ilmu salam, ini kelebihan ilmu salam. Daripada disibukkan dengan benda yang tak sepatut disibukkan. Waktu kita kata, dalam usaha kita nak lawan khawarij ini, jangan kita terjatuh dalam perangkap golongan hizbiyun. Saya tuju tentang rahmatullah, nak lawan golongan khawarij. Tapi ada sebahagian kita ni, dia tertipu dengan termasuk dengan cara golongan politik, politician dan juga hizbiyun dalam melawan khawarij. Jangan jatuh terhadap Allah. Jangan terjatuh dalam bab ni. Kita akan menyesal nanti akhirnya. Sebab nanti kita, orang takkan nampak kecantikan ilmu salaf itu. Takkan cantik, takkan nampak kecantikan salafi yang nampak ikhlas dalam nak ajak orang kepada salaf. Kalau kita terjatuh dalam perangkap hizbiyah, siyasiyin, maka kita orang akan nampak mereka ni yang salafi sekarang tidak ikhlas dalam ajak salaf. Mereka nak mengajak kepada parti yang tertentu semata-mata. Barakallahu fikum. Begini yang kita bincangkan pada kuliah yang lepas, dan kita tak nak ulang sekali lagi sebab kita ada masa terhad. Kita masuk terus bab yang seterusnya, iaitu belajar ilmu falsafah adalah punca kerosakan. Sekali lagi saya sebut, tajuk yang atas ni, ini bukan daripada Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Dia datang daripada pentahkik kitab ni. Kalau kitab ni asal dia tak ada pecahkan, dia tengah masuk pada poin yang telah dijelaskan. Barakallahu fikum. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala pada Ustaz 78, dia kata, فَأَمَّا الدُّخُولُ مَعَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُتَكَلِّمِينَ أَوِ الْفَلَاسِفَةِ فَالشَّرُّ الْمَحْضُنِ وَقَلَّ مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا وَتَلَطَّخْ بِبَعْضِ أَوْضَارِهِمْ. Kata Syekh rahimahullah, dia kata, bersungguh-sungguh mempelajari ilmu falsafah. Ini bukan bersungguh-sungguh. Ada pun masuk je. Bukan bersungguh-sungguh. Betul kan terjemahan? Masuk saja pada ilmu falsafah. Dukhul. Ad-dukhul maksudnya masuk. Fa'amma ad-dukhul. Ma'adhalika fi kalamil mutakallimin. Pada ilmu-ilmu falsafah dari kalangan golongan mutakallimin. Ahlul kalam. Awil falasifah. Apa maksud falsafah? Apa maksud ilmu falsafah? Maksud ilmu falsafah? Ilmu falsafah ialah ilmu yang membincangkan ilmu ketuhanan dengan menggunakan akal. Senang gitu. Betul, takrifan ilmu falsafah adalah membincangkan ilmu yang tidak boleh dikira secara empirikal. Kalau benda tu boleh ukur, macam ilmu sains. Ilmu yang boleh diuji dengan ujian saintifik, itu bukan ilmu falsafah. Contoh, berapa besar meja ni, berapa berat meja ni, ini dia panggil ilmu sains. Tak kisahlah ilmu apa pun, fizik ke, kimia ke, bio ke. Ada ilmu yang falsafah ni, contohnya, apa itu kehidupan? Apa itu mati? Apa itu hidup? Apa itu bahagia? Dan al-falsafah ni, dia pembincangan ni adalah sekitar akliat semata-mata. Tak ada langsung ilmu saintifik. Seperti yang ditakrifkan dalam buku-buku ilmu falsafah. Jadi contohnya dia kata, apa itu kematian? Tanpa dalil, daripada apa dalil, dia bincang, kematian itu ialah perpisahan badan dengan nyawanya. Betul, ada falsafah kata kematian itu ialah hilangnya tenaga dalam badan, mati habis lah. Dia tak ada istilah perpindahan roh daripada satu marhalah di satu marhalah yang lain. Macam kita ahli sunnah, kita mengaji bahawa roh tu pindah daripada alam roh, kemudian alam janin, kemudian itu alam manusia, kemudian alam barzah, kemudian alamul akhirah, kemudian syurga dan neraka. Tak, sebab kita ada dalil. Bagi mereka tak, mereka takkan bincang. Ini memang falsafah. Seperti yang kita bincang sebelum ni, Socrates, Aristotle dan seumpama dengannya, yang bincangkan ketuhanan semata-mata dengan akliat semata-mata. Lalu datanglah idea seperti Tuhan tu asalnya air. Seperti Plato kata Tuhan tu ialah wujud mutlak sahaja. Satu kewujudan yang mutlak, tak bersifat, tak ada pergerakan, kan? Dia muharrik la yataharrak, kata ulama falsafah. Ulama falsafah kata Tuhan itu ialah muharrik yang menggerakkan sesuatu, la yataharrak, dia tak bergerak. Ini ilmu falsafah. Sebab itulah di kalangan orang yang ambil ilmu dari falsafah, dia kata Tuhan tak bergerak, Tuhan tak boleh turun, Tuhan tak boleh turun ke langit dunia pada satu pertiga akhir malam, Tuhan tak boleh istiwa atas arash, Tuhan tak boleh marah, Tuhan tak boleh pijak neraka akhirat kelak, Tuhan tak boleh genggam langit dan bumi ini pada akhirat kelak seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tak boleh ketawa, Tuhan tak boleh marah, Tuhan tak boleh cinta. Sebab bagi mereka Allah Taala ni wujud mutlak, muharrik la yataharrak. Betul lah, kita tengok di kalangan ahli falsafah mutakallimin, mereka kata Allah Taala tu tak ada perbuatan. Sehingga bab penciptaan sekalipun, dia kata, kita ni percaya bila Allah Ta'ala cipta Adam, Allah Ta'ala cipta Adam dengan tangan dia, dengan sesuai dengan kemuliaan. Bagi ahli falsafah tak, dia kata kejadian tu secara automatik berlaku. Cuma kejadian itu berlaku dengan iradah Tuhan. Nak cakap ni jadi pening lah pagi-pagi lah ni, dengan tak ada sarapan apa semua. Dia kata al-muharrik la yataharrak. Ini kita perlu satu pengajian yang khas. Okey. Itu dia punya sifat Tuhan. Ini al-falsafah. Daripada tokoh-tokoh mereka, sama ada dengan falsafah atau ahli kalam mutakallimin. Al-mutakallimin ni pula ialah dipanggil khunsa. Dia dipanggil khunsa makhanis ahli sunnah atau makhanis. Sebab kononnya dia nak guna juga falsafah yang digunakan oleh Aristotle, pada masa sama dia kononnya nak guna juga Quran dengan Sunnah. Lalu dia gunakan al-falsafah itu untuk at-tahkim ala nas, at-tahakkum ala nas. Kaedah, contohnya kaedah al-falsafah tadi, Allah Ta'ala tidak bergerak. Lalu nas kata Allah Ta'ala istiwa atas arash. Patutnya siapa yang kalahkan siapa? Patutnya nas lah kalahkan falsafah. Tak syak lagi bagi kita ahli sunnah. Bagi dia tak boleh. Sebab kamu tak boleh tohmah akal. Ahli kalam kata, kalau kamu tohmah akal, maksudnya akal tak boleh pakai lah. Lepas tu kami dulu, masa kami mengaji sini, saya cerita kat sini kan, kelab usuluddin kat UIA tu. Usuluddin UIA bukan sunnah lah. Maka ustaz datang first class ni, budak-budak baru fresh ni, otak bodoh-bodoh lagi, baru lepas SPM, dalam cuti 6 bulan ni kan. Dan SBM kan otak macam blur-blur datang kelas. Dia masuk dan kata, antum semua, mana lebih diutamakan, nas ke akal? Usuluddin satu subjek, mana perlu diutamakan, nas ke akal? Oh, kita pun budak-budak, mana reti. Kita pun katalah nas. Saya ingat lagi nas, Syekh, doktor, nas. Sebab nas tu daripada Allah dan Rasulnya. Kita ni sikit-sikit lah tu. Masa tu tak kerti salafi sangat. Nas lah, Quran dan sunnah lah perlu utamakan dengan akal. Dia kata, ya akhi, dia kata, kalau kita utamakan nas daripada akal, jadi entah tohmah akal tak betul lah. Maksudnya kalau bertembung nas dengan akal, kamu menangkan nas, maksudnya kamu kata akal tak betul lah. Bila akal tak betul, kamu tohmah akal, maksudnya lepas ni tak boleh pakai akal untuk faham Quran dengan sunnah lagi. Wah, itu syubhat dia. Lalu yang patut dimenangkan apa dia? Akal. Kita pun terpinga-pingalah. Yalah, betul nak peksa punya pasal, kita pun terimalah ya na'am. Nah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah telah jawab ni dalam Hamawiyah dan juga dalam Talmuriyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah kata apa? Yang kamu maksudkan ni akal siapa? Kalau akal Aristotle, akal dia batin, akal dia sejahtera, dia takkan bertemu dengan nas Al-Quran dengan sunnah. Lalu tu yang kita baca dalam kitab At-Ta'arud, Daru Ta'arud Bainan Naqli wal Aql, dengan Al-Hamawiyah dan Syekh Islam Ibn Taymiyyah dah jawab dah. Iaitu tak ada bertentangan dengan akal dengan nas. Cuma yang bertentangan itulah akalnya si Aristotle. Yang bertentangan tu akalnya si Socrates. Yang bertentangan ialah akalnya si Plato. Akalnya si seumpama dengannya barakallahu fikum. Ini maksudnya ahli al-kalam. Ahli kalam nak cuba pakai nas Al-Quran. Mari kita tengok dalam kitab ahli kalam, hampir-hampir tidak ada dalil Al-Quran dengan sunnah. Buka matan Jauharut Tauhid. Buka matan kitab Jauharut Tauhid. Buka bab pertama, bab bila bertentangan nas dengan naqal. Al-Quran, Al-Aql wa Al-Naql. Bab pertama lagi dah fail. Jadi bila bertentangan nas dengan akal, mana nak diutamakan? Dia kata kalau kita nak utamakan akal, maka kamu telah tuhan anakal. Itu nas, kamu telah tuhmah akal. Kalau nak terima dua-dua, tak boleh. Kamu kena, kamu jam'u bainan naqidain. Kamu menerima dua benda yang bertentangan. Nak tolak dua-dua, langsung lah tak sama juga. Tak nak isbat apa-apa. Jadi akhirnya dia kata kesimpulannya, kita kena menangkan akal. Ini sebut dalam matan jarh tauhid. Sebab itulah Qadhi Ahmad Tayyib, saya sebut dulu, Syekhul Azhar, ada dalam YouTube dia sebut. Dia kata barang siapa yang mentafsirkan ataupun menghuraikan ayat-ayat Quran secara zahir, pengak ayat Quran secara zahir, faqad kafar, telah kafir. Oh, nasyak. Nak ada kalam. Kemudian kita cakap lah, tak ada beza kita dengan Asyairah sikit je. Tak ada khilaf kita Asyairah, benda kecil je khilaf kita dengan Asyairah. Khilaf yang besar. Hatta pada af'alullah, pada perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Al-Asyairah, dia punya akidah adalah Jabriyah. Manusia tak ada kehendak, mereka kehendak Allah. Contohnya akidahnya Asyairah pada perbuatan Allah Ta'ala, macam orang angkat meja ni, kita ahli sunnah kita kata kita angkat meja ni dengan kehendak Allah dan juga kuasa yang Allah Ta'ala bagi, tapi dengan izin Allah Ta'ala. Tapi Asyairah tak kata macam tu. Asyairah kata Allah Ta'ala angkat, cuma kita je letak tangan. Kebetulan kita letak tangan, Allah Ta'ala angkat benda ni. Seperti pisau yang lalu pada tangan. Kita kata kita potong kan? Dah potong saya ke belum? Awak dah potong saya? Saya dah potong dah. Itu ahli sunnah. Jadi dipotong tu dengan apa? Dengan izin Allah, dengan kekuatan yang Allah Ta'ala bagi. Di sisi Asyairah tak. Bukan kita yang potong. Kita lalukan pisau kat situ, lalu Allah Ta'ala yang memotongnya. Lepas tu dia berkata, kalau kita letak kayu pun, letak pembaris pun, boleh potong. Dia kata memang boleh potong dengan izin Allah Ta'ala. Tapi kita ahli sunnah, kita terima asbab. Lepas tu kata guru kami, kalau macam tu, tak payah nikah, suruh tunggu anak. Tak payah bersama-sama suami isteri, tunggu je, tiba-tiba bersalin, keluar je baby. Tak, sebab kita ahli sunnah, kita percaya pada asbab. Tapi kita tak boleh hulu pada asbab. Ini baru bab ni, bab qada dan qadar, bab hidayah wal khudlan. Bab hidayah, ahli sunnah mengiktiraf bahawa hidayah itu Allah Ta'ala masukkan juga dalam fitrah manusia, itu hidayah. Dan manusia itu ada usaha boleh dapatkan hidayah. Al-Asyairah kata langsung manusia ni kosong. Selagi Allah Ta'ala tak masukkan hidayah, maksudnya selagi Allah Ta'ala apa, selagi tak ada langsung intervention daripada Allah Ta'ala, maka manusia itu akan sesat. Jadi dalil dia, Al-Asyairah kata manusia ni asalnya sesat. Salah. Ahli sunnah kata manusia ni asalnya betul, fitrah. Syaitan yang menyesatkan dia. Banyak lagi kalau kita nak bincang kat sini, ada berbelas-belas khilaf kita dengan Asyairah dan ahli sunnah. Sebab itulah para ulama salaf hadzarana, telah memberi ancaman kepada kita supaya jangan dekat langsung dengan ahlul kalam. Sebab itu kata ini, hatta Ibn Rajab Al-Hanbali, dia sebut lagi tak, dia kata apa, masuk mempelajari ilmu falsafah daripada tokoh-tokoh mereka, sama ada daripada ahli falsafah atau ahli kalam, akan memberikan kesan buruk pada agama. Nah, ini orang kita panggillah Hamzah Yusuf. Ada yang pakai kopiah sunnah, maksudnya pakai cok sunnah, datang kuliah-kuliah Hamzah Yusuf yang terkenal sebagai Asy'ari, Mutaassib, Sufi Mutaassib, Naqsyabandi. Pergi ngaji dia dengan alasan kita ni tak bolehlah ambil satu pendapat je, dia. Kita harus terbuka. Semua orang kita kena ngaji. Kita kita tapis lah, mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita tolak. Oh, seolah-olah penapis, ilmu penapis tu ada pada dia. Salaf tak ada ilmu penapis. Baik. Dan banyak lagi yang datang sekarang ni, Said Fawdah. Yang selalu buat kuliah ni kan, kata pusat sekarang, pusat Al-Kalam telah diwujudkan di England. Dan radio rasmi kepada pusat Al-Kalam di England ni adalah radio IKIM. dan pusat Al-Kalam telah diwujudkan di Putrajaya. Nanti mereka akan buat satu ijtimak ulama-ulama satu dunia. Padahal ulama-ulama mereka je. Dia bawa satu syekh daripada Indonesia yang mengajar kitab Wih Jadul Wujud, yang suatu masa dahulu telah dikeluarkan fatwa oleh kerajaan Malaysia dengan menentang, dengan menentang dengan bersungguh-sungguh masa tu. Tapi sekarang ni dengan selamba je mereka bawa syekh yang mengajar kitab Wahdatul Wujud. Nah, sebab apa? Sebab yang ahli sunnah kononnya tunjuk akhlak yang baik, tak apalah kita terima semua. Nak datang nak ajar tak apa. Masya-Allah. Dia tak pegang kata pengerjaan Al-Hambali syarrun mahdun, memberikan kesan buruk pada agama. Bahkan terjemahan ni pun kurang baik. Kesan buruk ni nampak macam terjemahan yang longgar. Patutnya syarrun mahdun maksudnya keburukan semata-mata. Ha, maksudnya tulis dia tukar. Sesungguhnya masuk ke dalam ilmu falsafah atau ilmu Ahlul Kalam dan pelajari daripada tokoh mereka adalah satu keburukan yang semata-mata keburukan, syarrun mahdun. Bukan memberi kesan buruk, adalah satu keburukan yang pure keburukan, syarrun mahdun. Para ulama mencela orang yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu falsafah. Okay. Walaupun sedikit, kerana ia memberikan kesan kepada jiwa dan cara berfikir. Antara ulama yang mencela ilmu falsafah adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Katanya, qala Ahmad, la yakhlu min man nazara fil kalam illa tajahum. Ini terjemahan pun kurang tepat. Kata Imam Ahmad, betul kata terjemahannya, tidak akan terlepaslah bagi sesiapa yang melihat kepada ilmu kalam, itu mempelajari ilmu kalam, melainkan dia akan menjadi jahmiyah, tajahum. Betul kan? Sekali lagi, tidak akan terlepaslah bagi sesiapa yang mempelajari ilmu kalam, melainkan dia akan menjadi jahmiyah. Bila ayat terjaham, terjaham maksudnya tidak terlepaslah, la yakhlu, la maksudnya takkan terlepas, takkan kosong, maksudnya la yakhlu, takkan tak ada punya. Okey, man nazara, barang siapa yang melihat, fil kalam, pada ilmu kalam, illa an tajaham, atau min an tajaham, pasti dia akan terjebak dalam ilmu jahmiyah, mereka dia akan menjadi jahmiyah. Jahmiyah ni pula apa dia? Soalan pula tu. Ustaz ni bagi satu ayat yang orang tanya tak faham. Jahmiyah ni apa? Saya rasa tuan-tuan sebagainya mungkin pernah dengar jahmiyah tu apa. Orang riak tak boleh jawab lah. Kita bagi orang selain riak jawab. Jahmiyah. Ufadil. Al-Jahm bin Safwan. Al-Jahm bin Safwan yang telah dibunuh oleh Khalid Al-Qasri tu. Okey. Iaitu dia ni pemimpin, dia ni lah pengasas kepada akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah ini iaitu akidah yang menolak. Sebenarnya bukan dia pengasas lah, dia penerus. Yang asaskan dia sebenarnya Al-Ja'd bin Dirham sebenarnya. Jadi sebenarnya Al-Jahm bin Safwan ni ambil daripada gurunya Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham ni ambil daripada seorang perempuan Yahudi, Sausan. Dan sebelum tu dia ambil dari Al-Labid bin A'sam. Dia adalah cucu kepada orang yang telah letak racun dalam telaga Nabi SAW, yang telah mensihir Nabi awal, yang telah mensihir Nabi SAW. Sisilah maksudnya, atuk dia dulu letak sihir, bagi sihir kat Nabi SAW, cucu-cucu cicit dia pula ajar sihir kepada akal manusia. Masukkan sihir akal pada akal manusia. Apa akidah ajam bin Safwan ni? Iaitu mereka menolak sifat Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Maka telah dibunuhlah dia Ajam bin Safwan dan guru dia Al-Jaddu bin Darham. Sehingga kata-kata yang masyhur kan, Khalid Al-Qasri tu dia naik atas mimbar tu, dia kata pada hari raya haji tu, kamu hari ni, kamu semua menyembelih binatang-binatang ternakan kamu, maka hari ni aku akan menyembelih Al-Jahm bin Safwan. Dan dia mengatakan bahawa Allah Ta'ala tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, dan dia mengatakan bahawa Allah Ta'ala tidak bercakap dengan Nabi Musa AS. Maksudnya nafikan ayat Quran. Nafikan ayat Quran hukumnya apa? Kafir. Nafi satu huruf dah kafir dah. Nafi satu huruf daripada Al-Quran hukumnya kafir. Lepas itulah kita kata Muammar Qaddafi tu orang kata kafir sebab dia nafikan kul huwallahu ahad tu. Nanti tengok video tu Muammar Qaddafi kata, kenapalah kita sekarang nak baca kul huwallahu ahad? Kul tu ialah katakanlah wahai Muhammad, kita bukan Muhammad, dia kata. Jadi kita baca terus huwallahu ahad. Siapa cakap ni? Muammar Qaddafi. Muammar Gaddafi bahasa kita sebut. Muammar Gaddafi. Dia nafikan. Nah, itu cerita lain. Tolak satu huruf pada Quran hukumnya kafir. Kan? Kalau kita wa wajadaka dhal, wa tu tak payah tambah lah, wa tu buanglah. Wajadaka dhalan fahada, wa tak sesuai. Kafir ni. Satu huruf. Atau siapa yang memasukkan satu huruf? Kafir. Nah. Bayangkan menolak terus semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam tu. Betul, Abdullah bin Mubarak dia tanya kepada dia. Dia kata, apakah dia ru'usul dalal? Apakah dia firqah-firqah yang sesat? Dia kata, kepala firqah yang sesat ni empat. Siapa dia? Khawarij, Syiah, Jahmiyah, Qadariyah. Empat ni. Dia tanya balik bin Mubarak, macam mana dengan Jahmiyah? Oh, Jahmiyah tak termasuk, Jahmiyah kafir. Abdullah bin Mubarak. Siapa? Abdullah bin Al-Mubarak. Nah. Jadi inilah dia tajahum. Dan Jahmiyah ini dia orang kata apa? Dia evolve, dia berevolusi. Daripada Jahmiyah inilah Mu'tazilah ambil dia punya pemikiran, dan juga Al-Asy'ariyah pun ambil juga dia punya pemikiran. Atau asalnya Asy'ariyah dan ada dia punya asal-usul daripada Jahmiyah. So Jahmiyah ni tolak sifat. Betul, ada satu kitab Naqdu Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. Sa'id bin Ad-Darimi telah merat satu ulama pada zaman dia tu yang pandai. Dia Jahmiyah tapi dia ubah, dia takwil. Barakallahu fikum. Betul kita kata Imam Ahmad kata, siapa yang masuk pada ilmu kalam ni pasti akhirnya dia akan tajahum, dia akan jadi Jahmiyah. Sebab apa? Akhirnya dia akan tolak sifat Allah Ta'ala. Lepas tu Imam Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, dia kata daripada anak murid, dia kata kalau aku ni masuk Asy'ariyah aku kafir, dia kata. Tapi kalau kamu semua ni tak itu kafir, sebab apa? Kamu apa dia? Kamu ada takwil. Kamu ada confusion lagi. Kamu masih lagi tak jelas. Adapun aku, sebab aku jelas. Yang kalau ambil akidah al-kalam ini, kamu akan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tak jadi tajahum? Tengok kita tengok kemuncak akidah Asy'ariyah. Sebab akidah Asy'ariyah dan al-kalam dia tak ada tauhid uluhiyah. Jadi dia mengaji sifat Allah Taala. Mengaji rububiyah. Apa kemuncak dia? Kita ni mengaji tauhid rububiyah yang kata Allah Taala menciptakan alam, mentadbir alam, kontrol alam. Dan juga kita belajar tauhid al-asma' wa sifat. Allah Ta'ala tu mendengar, melihat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'min. Apa tujuan ni yang paling besar sekali? Supaya kita sembah Allah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Supaya kita tahu, hanya Allah Ta'ala yang mendengar, hanya Allah Ta'ala yang berikan, Allah Ta'ala Razzaq, Allah Ta'ala itu Al-Hakim. Jadi tak layak untuk kita bertahakum dengan selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu sami'ud du'a, maka tak layak kita berdoa melainkan hanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu yujibul muttar, Allah Ta'ala itu mendengar setiap permintaan orang yang susah, maka kita tak akan minta lagi pada orang lain. Itu kemuncak. Di kalangan ahlul kalam, dia tak ada benda ni. Jadi kekosongan tu apa? Diisi dengan apa? Dengan terakhirnya mengajak kepada wahdatul wujud dengan al-hulul wal ittihad. Lepas tu dia pun belajar asma'ul husna. Akhirnya macam mana dia kata? Kita hendaklah berakhlak dengan akhlak Allah. Dah start dah. Allah Ta'ala itu ada sifat mutakabbir. Maka kita pun ada sifat mutakabbir. Ini sebut dalam kitab, dalam buku ESQ. Tentang ESQ tak? 5-6 tahun dulu ESQ ni kecoh kat Malaysia. Sampai keluar TV. Ada satu buku kecil dikarang oleh Ari Ginanjar, pengasas ESQ. Kemudian buku tu dinafikan konon-kononnya. Tapi isi itu dipraktikkan dalam dia punya program pelatihan diorang tu, training diorang. Mutakabbir, sifat Allah mutakabbir, kita berakhlak dengan akhlak Allah, iaitu kita hendaklah bertakabbur. Kita mesti ada rasa proud terhadap diri kita. La haula wala quwwata illa billah. Sifat mutakabbir hanya sifat untuk Allah Taala aja. Nabi kata dalam hadis yang sahih bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata bahawa al-kibriya uridai wal-azamut izari, wal-azamatu izari. Kibriya itu pakaian aku. Barang siapa yang ambil pakaian aku ni, maka aku akan azabkan dia di akhirat kelak. Maksudnya takabur tak boleh ada langsung pada makhluk. Dia hanya sifat yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Tapi itulah dia, mengaji cara ahlul kalam, dia nak berakhlak dengan, akhirnya nak bersatu dengan Tuhan, nak bersumpah dengannya. Ini kesan buruknya. Ini kita kena buat pengajian yang lain. Tidak usah. Walau bagaimanapun para Imam Ahmad dan para ulama salaf yang lain sentiasa memperingatkan, yuhadziruna min ahli kalam wa in dhabu anis wa in dhabu anis sunnah. Nampak? Agar berhati dengan ahli kalam kerana mereka meninggalkan sunnah. Salah terjemahan tu. Imam Ahmad dan ulama salaf lain sentiasa memperingatkan kita agar berhati-hati dengan ahli kalam walaupun mereka nampak mempertahankan sunnah. Itu baru betul terjemahan dia. Antara kita Arab dia. Tak nak. Betul kan? Imam Ahmad dan para ulama salaf sentiasa memperingatkan agar berhati-hati dengan ahli kalam walaupun mereka nampak mempertahankan sunnah, atau walaupun mereka mempertahankan sunnah. Apa contohnya? Contohnya, bila kita tengok dengan sebagian kitab tafsir, sebagian kitab tafsir, mungkinlah kitab tafsir itu banyak nukilan-nukilan daripada hadis Nabi SAW. Tapi kitab tafsir itu kitab tafsir ahli kalam. Contohnya kitab Sofwatut Tafasir oleh Syekh As-Sabuni. Masih hidup lagi. Hafizahullah Ta'ala. Dah meninggal ke Syekh As-Sabuni? Dah meninggal lah. Rahimahullah Ta'ala. Kitab itu Sofwatut Tafasir itu kami mengaji sekarang UAE itu. Tapi kita masa tu jahil, tak kerti apa lagi. Dalam kitab tu, dalam tu ada hadis, ada dalil. Tapi rupa-rupanya, dia adalah kitab. Akidahnya penulisnya adalah akidah ahlul kalam. Apa contoh lagi? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Padanya ada naz'ah daripada ahli kalam. Kita kena hati-hati. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ahli sunnah. Nah, tapi padanya ada nazah-nazah Asy'ariyah tadi. Maka kita kena hati-hati bila baca juga kitab-kitab dia. Maka kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, dia kata Al-Imam Nawawi terpengaruh dengan Al-Asy'ariyah. In syi'ta am abait, dia kata. Kalau kamu suka atau tak suka, memang dah itu hakikat dia. Tapi bukan maksudnya kita mencela dia. Dia tak cela dia. Maksudnya kita kena hati-hati. Maksudnya dalam dia mensyarahkan hadis-hadis tertentu. Antara kitab Al-Wafi. Saya tengok banyak orang kita ni, orang sunnah, bila mengaji hadis 40, dia beli satu kitab syarah pada hadis 40, namanya Al-Wafi, yang dikarang oleh Mustafa Bura. Mustafa Bura ni masya Allah ulama Syria, alim dalam fiqah Syafi'i. Kita baca kitab ni Mustafa Bura, iaitu apa nama kitab ni, Al-Fiqhul Manhaji. Ya, betul tak? Semua tahu kitab ni. Ahli sunnah pun kaji kitab ni, okay? Kitab fiqah. Tapi kitab dia syarah pada hadis 40, namanya Al-Wafi. Padanya ada tafsiran-tafsiran Ahlul Kalam terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena hati-hati. Jadi kita kena, sebab tu kita kata janganlah terus, oh asal ulama besar je, kita kata oh kena ulama besar kau ni, sikit-sikit hati-hati, sikit-sikit hati-hati. Ya, kita pun hati-hati. Imam Ibn Rajab suruh kita hati-hati. Hati-hati supaya walaupun nampak dia matahari ni sunnah. Ini kita sebut sebab kita tahu ada sebagai ustaz-ustaz sunnah di Malaysia yang tahu masya Allah lawan bid'ah, lawan syiah, lawan ajaran-ajaran sesat, tapi padanya ada naz'ah Asy'ariyah. Tak boleh sebutlah namanya, barakallahu fiik. Naam. Seterusnya, walau bagaimanapun ada pendapat yang mengatakan boleh mempelajari ilmu kalam dan ilmu yang baru direka dengan orang yang ahli dalam bidangnya dengan tujuan mengelakkan diri daripada berbicara secara panjang lebar, berdebat, berbalah dan sebagainya. Maksudnya adalah boleh belajar kalau kita nak mengetahui dia punya kesesatan ni, dan tak ada pelajari daripada ulama ahli sunnah. Itu maksud. Macam Al-Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia ngaji tak ahli kalam? Ngaji. Tapi setelah dia menguasai ilmu akidah ahli sunnah. Jangan kita ni barulah nak buka usul salasah pun tak khatam lagi, wasatiyah pun tak baca lagi, maka sibuk nak baca kitab-kitab ilmu kalam. Maka ini kita elakkan perbuatan ini. Kemudian pendapat seperti ini merupakan bisikan dan langkah syaitan. Dia kata ada pendapat, ada pendapat kata boleh belajar ilmu kalam dengan syarat bukan untuk berdebat. Kata Ibn Rajab, apa dia? Ini adalah langkah syaitan, dan langkah syaitan yang datang daripada orang yang jahil dan orang yang tidak mengenal Allah dan agamanya. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripadanya. Syadid tak Ibn Rajab? Kalau Ibn Rajab ada kat sini, mesti kena tuduh Marah Khalim ya, confirm. Tengok tak? Kalau Ibn Rajab ada pada zaman ni, cakap kat depan ni, mesti Ibn Rajab dah kena tuduh Marah Khalim lah. Dah tuduh aliran keras. Tengok ni langkah syaitan. Subhanallah. Jadi jangan mengaji ilmu kalam. Jangan tiba-tiba nak mengaji pula, syekh nak buka kitab Matan Jahat Tauhid, nak buka kitab-kitab ahli kalam, jangan kita pergi. Seterusnya pula, ilmu batin, al-batiniyah. Antara ilmu kefahaman baru yang direka adalah ilmu yang membicarakan tentang ilmu perkara-perkara batin, iaitu fahaman batiniyah. Definisi, istilah, amalan, hati, sifatnya, tata caranya, semuanya menggunakan akal, perasaan dan kasyaf. Ini semua ditafsirkan tafsiran batin. Contohnya, al-batiniyah kata haji itu bukan haji, haji itulah perjalanan hati menuju Allah. Ini batiniyah kata. Al-batiniyah kata, antara tokoh batiniyah Ibn Sina. Antara tokoh al-batiniyah siapa dia? Ibn Sina, cik. Ibn Sina. Ramai yang tak tahu benda ni. Kalau dia cakap terkejut dia, Ibn Sina bukan pakar perubatan. Ini Naam ni pakar perubatan. Nah, masya Allah khair, masya Allah tayyib. Ada tokoh batiniyah juga, Al-Farabi. Naam. Cakap benda ni susah nak kita cakap. Tapi Ibn Sina, Ibn Sina tafsir dengan tafsiran batiniah. Tafsir batiniah semua ditafsirkan dengan tafsiran batin. Haji, solat. Solat tu apa dia? Doa. Iaitu solat itu adalah doa kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semestinya kena solat buat diri rukuk sujud, bukan. Saum, puasa. Puasa itu ialah menahan diri. Menahan diri daripada segala sifat madzmumah. Apa kata tadi bila makan dan minum? Haji, perjalanan hati, bukan pergi. Haji itu maksudnya maksudnya apa? Ialah ziarah ke Baitullahil Haram dan tempat-tempat masyair, haji. Pada bulan tertentu, pada hari tertentu, dengan ibadah tertentu, dengan niat yang tertentu. Tak, dia kata haji itu ialah perjalanan menuju Allah. Zakat pula ialah apa dia? Penyucian jiwa. Perkataan zakat itu menyucikan jiwa. Saum juga diterjemahkan sebagai sirullah, menyimpan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, menahan diri daripada menyebarkan rahsia Allah Taala. Masya-Allah. Disebut dalam dunia oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bahaya tak waktunya? Bahaya. Waktu zaman sekarang ni ada ajaran kesufian yang batiniah ni tak salat. Antum kenal sahabat itu Safwan MKM? Tanya dia. Kesian warga dia antara yang dia cerita kat kami sampai masa musim haji tu menangis dia. Sebab dia kata ada antara ahli keluarga yang terlibat dengan ajaran sufi batiniah ni, ada sebagian tak salat. Dan tokoh dia yang famous sekarang siapa? Orang Bining juga. Depan. Depan. Ni live eh? Bagus. Bab ni bagus. Depan. Tokoh waktu ni. Wah, mestilah. Tersenam waktunya yang sangat merosakkan. Sehingga mengabaikan segala bentuk ibadah. Ini pun mana dia ibadah-ibadah, solat, zikir, mandi wajib, apa semua ni. Tu rambut pun tahu tak mandi wajib. Allah musta'an. Ni. Para ulama ahli sunnah, kita definisi istilah menggunakan akal, perasaan dan kasyaf. Kasyaf ni bukan dalam Quran dan Sunnah. Kasyaf maksudnya ialah terbuka di hijab pandangan depa. Lepas tu depa nampak tak lepas dalam video cerita. Tuan-tuan, bila sampai kepada syariat hakikat. Ha, lepas tu kita masalah orang hakikat ni dia pergi cerita ke orang syariat. Lalu orang syariat hukum dia sebagai sesat. Ha, dia kata. Pernah tengok video tu? Syekh Zaman ni. Kan? Lepas tu, kita ni ada apa? Syariat. Lepas tu tarekat, hakikat, makrifat. Kata, apa masalahnya? Kenapa orang marah kepada orang tarekat? Sebab dia kata hakikat dengan makrifat. Sebab orang hakikat ni dia pergi cerita ke orang syariat tentang apa hijab yang Allah telah buka kepada dia. Itu jadi masalah. Jadi jangan rahsiakan. Sebab bila dia cakap benda-benda makrifat tu, dia akan nampak macam kufur. Memang kufur pun. Dan malangnya memang kalam-kalam sebegini ada di kalangan ulama-ulama. Kalau saya sebut nama tu tak terkejut. Ustaz Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Okey. Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin dia sebut rahsia Allah ni bila dibukakan maka orang akan nampak kufur. Rahsia Allah ni yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya, kalau dibukakan kepada orang awam, orang awam akan jadi akan hukum dia sebagai kufur. Kata-kata macam dah dekat-dekat dengan ucapan lepas. Sebenarnya kita ajak ulumu, dia sebut ilmu ni ada lub, ada lubul lub, ada qishr, ada lub, ada lubul lub. Agama ni ada qishr, ada kulit. Ada lub, ada isinya. Ada lubun lubun, isi kepada isi. Dia bagi contoh macam kelapa. Kelapa temburung luar itu, itu kesyir kulit. Dan lub ada isi kelapa. Ada lubun lubun, ialah santan yang diperah dari kelapa tadi. Dulu orang sunnah banyak belajar ilmu ni. Anda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syekh Bani rahimahullah ada satu kuliah ni bagus. Kata la qishra fil Islam. Tak ada ilmu kulit dalam Islam. Syekh Bani bagi dalil mudah dia. Kata apa yang zahir itu adalah lambang kepada apa yang di batin. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Sawu sufufakum. Luruskan kamu. Kan? La takhtalif la takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Qulubukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhtalifu, maka jangan kamu berselisih dalam saf itu. Fatakhtalifa qulubukum, maka hati kamu akan berpisah. Kata Syekh Bani rahimahullahu taala, ini dalil bahawa apa yang dalam hati itu ialah apa yang zahir itu apa dalam hati. Dia tak ada konsep dalam Islam ni yang mana luar lain dalam lain. Tapi di kalangan ahli kalam ada. At-Taftazani disebut orang itu boleh menjadi orang sekufur-kufur manusia, tapi dia lah orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Kata kita tengok, diorang ni kan ada pendapat sufi yang tak pergi sembahyang Jumaat, duduk atas pokok, duduk atas sampah, isap okok, tak pakai baju. Kemudian kata wali Allah. Nampak tak? Yang satu dah dengar satu video tu. Isap okok. Pakai tak pakai baju, buka aurat lagi. Kain dah nampak, ambil terbogel dah. Datang orang pakai serban-serban, datang cium badan dia. Islam kerja tu? Itu bukan Islam. Maka hamqa. Itu bukan agama. Nah. Itu bukan agama. Kata-kata, sebab apa? Asalnya daripada mana datang benda ni semua yang pelik-pelik ni? Sebab akidah ahlul kalam. Sebab akidahnya ahlul kalam. Kata kata aslul bala. Aslul bala dalam masalah dunia Islam sekarang ikhwanul muslimin, wa aslul bala dalam akidah Islam adalah ahlul kalam. Jadi orang tak faham, orang tak ada kalam apa salahnya. Ada tu ustaz dia kata ini ialah teknik, method nak faham sifat Allah. Salaf ada method dia. Ni method ini method yang batil. Method yang benar hanya method Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sambung lagi. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, innahu latamurra bin nuktatu min nukati, bukan nukuti, min nukatil qawm. Betul kan? Nukatil qawm. Fala aqbaluha illa bishahidaini, al-kitab wa sunnah. Naam, bagus. Diterjemahkan sini dengan, aku tidak menerima suatu perkara atau ilmu yang datang daripada suatu kaum. Kalau terjemahan ini, kalau saya terjemahkan, tidak lalulah kepada aku satu ilmu pun daripada suatu kaum. Aku tidak akan menerimanya melainkan ada dua saksi. Bishahidain, iaitu Al-Kitab was Al-Sunnah. Abu Sulaiman Ad-Darani ni, orang-orang sufi selalu nisbahkan Abu Sulaiman, kata seorang arif billah Abu Sulaiman Ad-Darani, memang dia seorang yang zuhud, tapi dia seorang yang salafi. Abu Sulaiman Ad-Darani nama dia. Junaid Al-Baghdadi juga sebut. Dan sama juga Junaid Al-Baghdadi, orang sufi selalu kulkut dia, sedangkan dia juga ahli sunnah. Kata ilmuna hadha muqayyadun, bukan muqayyidun. Macam mana terjemah buku dia? Muqayyadun. Muqayyad, terikat. Ilmuna hadha muqayyadun bil kitab was sunnah. Ilmu kami ini terikat, bukan sekadar Allah. Betul tu, ilmu kami terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu kami terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sejuk lah. Ilmu kami terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Buang yang hanya bersumber sekadar ilmu bersumber, kan itu panjang-panjang usah kan. Ilmu kami adalah apa-apa yang terikat. Ilmu kami ini terikat muqayyadun bil kitab wa sunnah. Man lam yaqra' al-Quran wa yaktub al-hadis. Salah juga ni. Man lam yaqra' al-Quran wa yaktub al-hadis. Matikan wa yaktubun. Lam yaqra' wa lam yaktub. Ya ataf. Al-hadis la yuqtada bih. La yaqtadi bihi juga. La yaqtadi bihi ilmuna hadha. Maksudnya siapa yang tidak membaca Al-Quran dan menulis hadis, maka jangan mengikut mengambil ilmu daripada kami. Salah terjemah tu. Bukan. Bukan maka jangan mengikut mengambil ilmu daripada kami. Maka siapa yang tidak membaca Al-Quran dan menulis hadis, maka ilmu kami tidak akan mengikutnya. Maka ilmu kami takkan mengikutnya. Maksudnya, ilmu kami tak ada kena-mengena dengan apa yang tak ada kena Quran dan Sunnah. Ini sama macam kata Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i kata apa? Al-ilmu wal-Quran wa-Sunnah wa-masiwa dhalika mashghalah. Imam Syafi'i kata apa? Ilmu itu Quran dan Sunnah. Apa sahaja Quran dan Sunnah? Menyibuk je. Mashghalah tu. Menyibuk je. Nah. Sama lagi. Oleh itu, siapa yang belajar ilmu ini, batin. Ilmu batiniah ini, dia telah terjerumus ke dalam kesesatan dan penyelewengan. Sifat mereka menyerupai sifat orang zindiq. Orang zindiq ni dah kafir tapi mengaku Islam lagi. Dan munafik. Munafik, dia tak suka Islam tapi dia menyuruh. Zindiq ni dia lawan. Dia tak suka, dia terang-terangan tak solat tak apa, tapi dia kata apa? Ai muslim lagi. Dia sama sekali lah, macam gay kan, zindiq lah. Gay yang menzahirkan Islam tu suka gay. Kalau gay jadi dosa je. Kalau orang tu dia gay je, dia berdosa je. Dia seorang yang asing. Tapi kalau kata Islam sukakan gay, ha, itu zindik lah. Atau munafik lah. Lepas tu kata Imam, sebagai ulama salaf, dia kata dahulu orang munafik ni menyuruh-nyuruh. Sekarang orang munafik ni zahir. Maka mereka munafik lagi, dia bukan zindik. Seperti Zurina Zonovat dekat UK, dekat US lah. Dia buat Islam for all tu. Islam for all pas tu kan. Islam untuk semua. Maksudnya Islam untuk gay, Islam untuk ni. Dan dia pula jadi apa? Dia jadi wali nikah pula antara dua orang perempuan gay ataupun lesbian ataupun gay. Ini zindik. Sebab tafsiran batiniah. Ini termasuk ciri-ciri tafsiran batiniah. Maksudnya kita apa? Oh tak, yang zahir ni tak kira. Allah Ta'ala kata dalam Quran, bercinta-cintalah kamu antara satu sama lain. Bukan dah dikajakan nak. Allah Ta'ala dalam Quran tu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, ja'alnakum qabaila lita'arafu. Kan? Apa ayat tu? Allahu Akbar. Dia hilang ayat tu. Dalam surah Al-Hujurat, kami jadikan kamu ini berpuak-puak. Ja'alnakum min dzakarin aw untha, kan? Kan ja'alnakum qabaila lita'arafu. Kami dengan kamu ni berpuak-puak supaya kamu bercinta mencintai. Jadi, kita harus cinta mencintai. Berpuak-puak. Dan ini puak gay, ini puak lesbian, sekarang cinta mencintai ya. Allah musta'an. Ini tafsirannya yang batil. Semua lagi. Ada sebahagian daripada mereka mendakwa bahawa para wali Allah lebih mulia daripada nabi. Naam. Ini disebut dalam tarikat Tijaniyah. Tadi kata Janiyah kata wali ini makamnya sebagiannya, dia kata makam para anbiya ini lebih tinggi daripada makam sebagian para rasul. Hindu, Buddha. Okey, disebut dalam buku ni sebelum ni. Jadi kita jangan kitab al-Imam Syafi'i yang kita risalah pada awalnya. Kalau kita kenapa Yahudi jadi sesat dan kenapa musyrikin jadi sesat? Kerana Yahudi itu mengambil daripada orang sebelumnya. Yudhahi'una qawla alladhina kafaru min qabl. Bila dia kata Allah Ta'ala itu ada anak. Mendatang kata Allah Ta'ala itu ada anak. So, maksud itu ajaran Yunani Kristian kata, Yunani yang pagan, yang musyrik kata, dewa itu ada anak. Hercules dia ada anak kepada Zeus. So bila depa ambil Kristian, ramai orang Kristian, dia orang nak supaya orang Kristian ni tak tolak dia punya akidah, dia sinergi kan, dia campur kan. So dia kata Isa itu anak. Sama juga macam akidah Majusi. Majusi kata Tuhan yang api itu Mazda tu dia ada anak. Anak tu yang nak kalahkan Tuhan gelap. Nampak tak? Bagaimana kaitan itu dimasukkan. Seorang sahabat kita, Ustaz Abu Mubarak Syafiq, dia kata ana boleh cakap secara jelas bahawa memang Sufi datang daripada Bunda. Dan tak ada syak lagi. Orang Sufi, orang Buddha, kitab dia tak boleh, orang semua tak boleh baca kitab dia. Ustaz Syafiq Abu Mubarak kita. Sebab dia masa master dekat Madinah tu, dia buat, dia karang berkenaan dengan Buddha. Dia ni sendiri pergi kat kuil Buddha ni. Sama pergi Indonesia, pergi dekat Thailand, pergi dekat ni. Dia kata, kita ni bukan boleh, macam Al-Quran, setiap orang boleh baca kitab suci Al-Quran, tak? Mana pergi kedai buku dia ambil. Nak pakai, nak baca kitab suci mereka tu, kena pergi dekat tempat dia, kena minta izin, kena merayu, kena minta ni, baru dapat pegang kitab dia. Dan kitab itu kitab suci, dia tak semua orang boleh pegang. Ini sama macam apa? Sufi kata apa? Orang awam pun tak tahu. Ikut je orang alim. Ilmu kamu tak sampai macam ilmunya orang alim. Bila datang tu, semua datang cium. Maksudnya Tok Syekh dia tu, Tok Sami besar tu datang, semua datang cium tangan apa semua. Ustaz Abu Barak kata dia dengan pakai jubah dengan kopiahnya, apa aku nak buat ni, semua cium ni. Dia datang selama tegak je salam. Hello. Okey je pula, tak ada pula dia kena apa-apa. Dia jumpa, dia sembang apa semua, kemudian dia diberikan nuskah. Itu bukan nuskah yang asli, pun ustaz je. Jadi kitab dia tak bagi yang asli, sebab nak pegang kitab asli tu. Ya, tu sufi dia. Dia kata bila anda tengok setiap perbuatan orang yang Buddha apa semua ni, tak lari daripada orang sufi. Dengan nyanyiannya, dengan dia punya zikirnya, dengan takzimkan dia punya, melampau-lampau dalam mengagungkan Tok Sabi dia, sama macam Buddha. Betul kita kata orang pada Syekh zaman ini, datang ni ialah datang daripada Buddha, Hindu, Kristian. Dan daripada Buddha, Hindu dan Kristian yang dicampur. Contohnya Rahbaniyah, tak berkahwin, tak apa sebab daripada Kristian. Betul Nabi kata dalam hadis sahih, la rahbaniyah fil Islam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tabattul. Nabi larang mereka betul tak berkahwin dengan sengaja. Tapi diorang buat macam tu. Pakai pula dengan pakaian-pakaian buruk tu. Datang daripada mana? Bukan daripada Islam. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah dan kitab Zadul Ma'ad dia sebut. Bila diorang tu pakai baju seki-seki, baju bulu-bulu apa semua. Sufyan bin Uyainah kata, "Kenapa kau pakai macam ni?" "Inilah pakaian orang yang zuhud." Kata Sufyan bin Uyainah, "Nabi SAW Sayyidul Zahidin, dia tak pakai macam orang." Sebab kata kita ini semua madkhul. Semua yang masuk dalam Islam, yang bukan daripada asalnya. Sebahagian yang lain pula meyakini keyakinan Al-Hululiyah. Al-Hulul wal-Ittihad. Itu zat seseorang hamba yang salih boleh bersatu dengan zat Allah. Ini Al-Farabi tu. Selain itu juga, mereka juga meyakini keyakinan Wahdatul Wujud. Apa beza Wahdatul Wujud dengan Hululiyah? Hululiyah percaya ada dua kewujudan. Tapi roh tu boleh melebur bersatu dengan Allah Ta'ala. Ini diambil daripada akidah apa dia? Akidah Buddha. Akidah Buddha. Iaitu kalau roh tu baik, dia akan bersatu dengan Tuhan. Kalau roh tak baik, dia akan dikembalikan ke muka bumi ni jadi kucing, jadi anjing, jadi burung. Jadi reincarnation. Kalau bagus, dia jadi nirvana. Dia pergi kat nirvana. Nanti nirvana tu ialah akidah. Akidahnya si Buddha. Adapun Wahdatul Wujud, dia tidak memandang kat dunia ni melainkan satu kewujudan sahaja. Maksudnya kita ni adalah Allah dan Allah Ta'ala kita. Kita ni hanyalah seperti, dia kata orang Wahdatul Wujud, kita dengan Allah Ta'ala adalah seperti matahari dan cahaya. kita ni hanyalah cahaya Allah Ta'ala. Dan ini juga disebut dalam sebahagian kitab Asy'ariyah. Kalau disebut ni memang dahsyat lah. Ustaz tuduh Asy'ariyah wilayah wujud pula. Ada dalam kitab ni. Disebut tauhid kita kepada Allah. Tauhid level pertama adalah, ini kata pensyarah kitab Al-Jawhar Tauhid. Tauhid level pertama adalah kita mengakui bahawa Allah Ta'ala pencipta alam. Tauhid yang kedua, kita mengakui bahawa tak ada perbuatan kita yang melainkan daripada Allah Ta'ala. Tauhid yang ketiga, dia kata, hendaklah dia mengatakan bahawa tidaklah setiap apa yang di alam ini Allah melainkan daripada semuanya adalah perbuatan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadilah wilayah wujud nas setiap Abi Yazid Al-Bustami. Yang kita semua tahu, bila nampak anjing dia kata apa? Aku tidaklah aku nampak anjing melainkan anjing itu adalah Allah. Tak dengar Abu Yazid Al-Bustami sebut. Abu Yazid Al-Bustami sebut, bila aku nampak anjing, aku tak nampak melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Hallaj pula dia kata apa? Aku ana al-haq. Akulah Allah, Allah Ta'ala itu adalah aku. Bila ahli sunnah kata kufur, Al-Hallaj dihukum bunuh ketika itu. Zaman Al-Junaid lah. Al-Juwaini. Zaman Imam Al-Juwaini. Kita istilah saya. Al-Imam Al-Juwaini, ulama fiqah Asy'ariyah. Tapi masa itu, dia pun bersetuju dengan dihukumnya Al-Hallaj ni bila dia kata, aku adalah Allah dan Allah Ta'ala adalah. Ada sebagian pula kata, Allah Ta'ala tu dalam poket aku. Ini sebenarnya sebab inilah punca sebab tak percaya Allah Ta'ala di atas Arasy. Ada sunnah tengah-tengah awal kata, Allah Ta'ala fawqa arsyihi ba'inun min khalqihi. Allah Ta'ala tu di atas arasnya, terpisah daripada makhluknya. Kata masyayikh kita, iaitu terpisah maksudnya Allah Ta'ala tak masuk dalam makhluknya dan tak ada sesuatu pun daripada makhluknya masuk dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kita kata, Dr. Fadlan dalam tu buku dia, yang dia ajar akidah dekat setaklim tu, dalam buku dia sebut, ialah kemuncak kepada akidah rububiyah dan akidahnya Asy'ariyah ni adalah bawa kepada wilayatul wujud, kepada uhlul dan ittihad dan seumpamanya. Ini orang tak nampak benda ni. Kemudian, mereka juga memiliki keyakinan bahawa wilayatul wujud itu iaitu Allah dan makhluk adalah bersatu dalam satu kewujudan. Keyakinan ilhad etis dan keyakinan lain yang menyimpang. Mereka juga meyakini bahawa jika seorang hamba mampu mencapai tahap paling tinggi mengikut pembahagian tahap mereka, maka hamba tersebut boleh berbuat apa saja dan bebas daripada hukuman dosa. Sebab ini disebut oleh siapa? Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Tidaklah aku adalah Allah dan Allah adalah aku. Dan bila aku tak ikut syariat, maka apakah aku dicela kerana aku ni adalah ada perbuatan aku ni perbuatan Allah? Dia kata kalau aku tak sembahyang, kenapa kau nak cela aku? Sebab perbuatan aku lah perbuatan Allah. Allah Allah. Sebab tu lah Ibn Arabi dikutuk habis-habis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Tapi sekarang kitab Ibn Arabi diajar di Kuala Lumpur. Kitab Ibn Arabi diajar dalam Radio Aikim. Sebab ahli sunnah tidur. Ahli sunnah sibuk banyak benda lain. Ahli sunnah sibuk banyak benda lain. Allah musta'an. Ahli sunnah tu sibuk dengan ni. Ajar Allah benda akhidah yang sahih. So bahayanya akhidah tersebut. Kesemua keyakinan batiniah tersebut adalah fasik dan kufur. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali. Mereka telah mencipta kefahaman yang baru, kemudian menyandarkan kefahaman tersebut kepada syariat Islam. Dahlah, kufur. Sandarkan kepada Islam. Lebih teruk. Padahal apa yang mereka yakini tidak ada hubungan yang kait langsung dengan Islam. Mereka menyangka kefahaman dan amalan baru yang mereka cipta bertujuan untuk melembutkan hati. Yang ini tujuan mereka syubhat. Lalu mereka kata, tengoklah puak-puak salafi ni, kerah-kerah hati semuanya. Garam-garam. Dalam Facebook, garam sama ini. Hantam semua. Tengok lewat ni berlembut. Tuan-tuan. Dia cakap lembut je kan. Tapi cakap lembut yang padanya disalut dengan perhiasan syaitan dan kufur dalamnya. Okay. Antara amalan baru yang direka itu adalah menyanyi dan menari bagi latihan mengkhusyukkan hati. Oh, Masya Allah. Bagusnya buku ni. Bantai habis semua. Ya, Hanana dengan muziknya. Dengan dengan semua alat muzik sekarang ni, masya Allah. Masukkan pula budak-budak sekarang ni. Saya sayang ustaz, saya sayang ustazah, saya sayang cikgu nyanyi lagu banyak. Nah, dekat dalam TV pula tiap-tiap hari zikir mesti ada lagu. Sampai istighfar pun lagu. Allah ustaz. Sampai sampai kita nak bila bila pergi apa munajat kan, zikir munajat. Apa kita ni? Ilahi la, semua kena nyanyi. Sampai dekat pada Arafah pun kena nyanyi. Surah Mina tu. Pemilik kemah Malaysia tu lah. Kata, kuat lagi, kuat lagi, dia kata. Masuk nyanyi. Di sekat tempat. Dia ingatkan dengan menyanyi tu khusyuk hati. Tak, khusyuk hati dengan diam. Terdabur. Melihat. Tafakur. Tengok apa kelemahan diri. Di tengah padang pasir yang luas, di malam yang gelap tu, tak ada lampu. Di padang pasir, contohnya dekat mana? Muzdalifah kan? Muzdalifah mana ada? Mana ada? Mana ada kemah? Muzdalifah di atas, berlantaikan tanah, berbumbungkan langit. Kita terfakur. Tak ada disibukkan. Kumpul ramai-ramai, sama kemah Indonesia, baik kemah Indonesia, baik kemah Malaysia. Ah, zikir lah. Oh, pumpang, pumpang, pumpang, pumpang. Orang kemah sebelah sikit hati. Sampai nak munajat, nak berdoa hari Arafah tu. Patutnya doa biarlah masing-masing. Semua nak nak nak mengadu Allah Ta'ala ni. Memang ramai nyanyi. Kita pergi sini tengok. Allah Ustaz. Ingat dengan harapan bahawa dengan buat ada juga yang menyusun zikir-zikir dan selawat dalam bentuk nyanyian. Haa. Ini bukan alat muzik lagi, nyanyian. Bertujuan mendapatkan keasyikan ketika berzikir. Hina hina stulil firdaw. Hafal ustaz? Yang kita masa sekolah tu, hafal? Ahlam. Walah, fusram. Dalam segera lagi kuat. Ilah, ilah. Dia tekong. Haa, dia masuk dengan giar tu kan. Allah Akbar. Ada juga mengamalkan amalan tafakkur dan membayangkan rupa wali syekh. Ini sebut oleh terdekat Naqsyabandiyah. Ini dipanggil tawajuh. Tawajuh syekh dalam satu buku terdekat Naqsyabandiyah. Tengah-tengah dia sebut. Dia kata, dia buat satu gambar. Gambar dia, dia kata bayangkan syekh ada di hadapan kamu. Dan bila kamu berzikir, zikir kamu tu hati kamu bersatu dengan hati syekh, lalu dia terus naik ke langit. Lepas tu dia punya kopiah tajam. Sebab dia nak tembak ke langit. Haa, macam antena ke lah. Kan saya sebut dalam kuliah ni ke tu, yang gambar kenapa Abu Yah letak, orang Arkam letak klip tu. Kan kat sini kan. Abu Ya Al-Arqam dulu. Masa saya sekolah dulu, sekolah menengah agama Kuala Lumpur, dekat Menyelara, dekat dengan Sungai Pencala. Masa Al-Arqam diharamkan tahun 1993, pelajar-pelajar daripada sekolah Pencala semua dicampak kat sekolah Semakel, sekolah saya ni. Kesan buruk dia, orang Arqam ni, budak-budak Arqam ni, dia orang ni, masya Allah, semangat dia orang tinggi. Dia orang bawa pula zikir-zikir Arqam dalam sekolah kita orang. Kita pun ikut lah. Baik syok. Arqam kan zikir. Yang mulakan zikir lagu-lagu kat Malaysia ni Arqam lah. Nasyid-nasyid apa semua. Dia ada VOA. Voice, Video, Audio, Arqam. Dia latih kami bernasyid. Makan main gendang, kelumpang. Main cantik. Memang kalau nasyid dia, sekolah kami nombor satu, kelumpang. Sebab yang latih tu, Arqam. Yang buat lagu sekolah kami, Ustaz Abu Hassan Murad. Bekas Arqam. Ha? Kemudian tak boleh insaf ke tak insaf. Kemudian dia buat dia kerja kat mana tahu, Allah Ma'alam. Poin dia adalah kami masih berzikir li khamsatun. Kami ada li khamsatun. Kami ada lima yang kami berlindung padanya, meminta hajat padanya. Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan, Husin. Nyanyi. Masa budak sekolah baru form 2, form 3 nyanyi syok, dia tengok Arqam. Suara dia orang sedap pula tu. Allah musta'an. Dia masuk sekolah, lalas. Cikgu kami tu, seorang ustaz pun dia pergi sebat semua yang zikir malam-malam. Dia stop habis semua. Dia sebat semua, tekong-tekong semua kena sebat. Dia yang tekong-tekong pun dia hantar ke sekolah lain. Sebab kami hebatkan. Salah-salah seorang senior dia, kami tu. Saya ingat nama dia. Dan dia masih ada sekarang kat Mekah. Dia buat bisnes hotel. Dia tuan-tuan nak pergi umrah, hati-hati pilih ejen. Dia setiap kali dia orang akom ni jadi macam tie clip tu sini tu. Kita pakai apa, pakai serban, apa nak pakai, nak pakai jubah ke tie clip pula, bukan ada tie pun. Rupanya tie clip tu gambar Abuya. Kita ingatkan sajalah kononnya fanatik ke apa kan. Macam orang tak gambar tuan guru kat kereta belakang kita, gambar Ustaz Zaidrus kat belakang kita, apa semua. Rupanya, bila nak doa, dia cabut tie clip tu, dia letakkan tangan, dia doa. Ha, macam ni doa. Ni tawajuh tadi. Dan hakikat tuan-tuan Allah ni bukan je kita reka. Lepas tu kita tengok dekat Masjid Mustaqim. Sebelah Masjid Mustaqim dekat Ampang tu, ada tempat orang sufi berzikir. Dalam rumah tu punyalah gambar syekh dia besar. Besar yang putih ni lah. Besar-besar gambar Tok Syekh dia. Kita tanya, kenapa gambar besar tu? Dan setiap malam Jumaat dia buat majlis zikir tu. Untuk tawajuh, membayangkan wajah syekh. Benda ni hakikat lah. Bukan-bukan cerita kita reka-reka nak buat sedap ceramah. Kononnya kita mau reka-reka ancaman-ancaman yang tak wujud. Allah Akbar. Okey. Kononnya bertujuan menyemai sifat tawaduk dan menghilangkan sifat bangga diri dan sifat-sifat buruk yang lain. Na'udzubillah dzalik. Kesemua amalan dan cara tersebut tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran dan tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Mereka seolah-olah menjadikan amalan perbuatan mereka itu sebagai satu permainan dan hiburan dalam beragama. Na'udzubillah dzalik. Seterusnya pula. Bab yang seterusnya ialah kaedah mengambil pengajaran daripada ilmu yang bermanfaat. Ini juga sekarang kita sebut bukan daripada Syekh rahimahullah ta'ala. Al-ilmu nafi' al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kata Syekh, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang berdandaskan kepada nas-nas Al-Quran dan Al-Sunnah menurut kefahaman para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, generasi salaf, khususnya dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan memahami hadis Nabi SAW melalui setiap riwayat yang datang daripada mereka. Sama ada dalam perkara yang halal, haram, zuhud, bimbingan jiwa, definisi dan istilah dan sebagainya. Jelas tak? Ini kita dah biasa dengar dah ni. Itu kita kembalikan kepada ilmu salaf. Jangan tafsirkan istilah-istilah agama dengan penafsiran yang tak pernah dikenali oleh salafus salih. Contohnya apa? Contohnya Abu Al-A'la Al-Maududi. Ha, dia sebut ni. Dalam kitab Qissatul Kamilah Al-Khawarij fil Asrina. Kisah lengkap berkenaan Khawarij pada zaman ini. Abu Al-A'la Maududi ada satu kitab nama dia Al-Mustalahatul Arba'ah. Empat istilah: Allah, Rabb, Din dan Ilah. Empat ni dia terjemahkan macam mana? Dia kata pertembungan antara Nabi Ibrahim dan Namrud bukan pertembungan istilah tauhid. Bukan pertembungan Namrud tu menyembah berhala tak sembah berhala. Ini adalah pertembungan bahawa Namrud tu berhukum dengan hukum aku. Yang ni kita panggil apa? Tauhid hakimiyah. Nabi Nuh bertemu dengan kaumnya. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan kaumnya. Dan juga segala Nabi bertemu dengan kaumnya bukan istilah, bukan antauhid. Penyembah siapa sembah siapa tak. Islam dia adalah ditegakkan hukum Allah ke tak tegakkan hukum Allah. Lalu Abu Al-A'la Maududi dia kata apa? setiap negara yang tak ditegakkan hukum Allah, maka negara itu negara kafir. Maksudnya macam Malaysia ni kafir. Dan selagi tak tegak hukum Allah, maka tak sempurna kalimah la ilaha illallah. Kita semua ni bukan Islam lagi, syabul jahiliyah. Nampak tak? Penafsiran istilah agama yang tak pernah dikenali oleh ulama salafus salih. Bahkan mereka terjemahkan perkataan syuraka, waja'alu lillahi syuraka al-jinna wa huwa khalaqakum waja'alahu banina wa banatin ghairi 'an. Allah Taala sebut dalam Quran surah Al-An'am. Syuraka dalam bahasa Arab maksudnya ialah partner-partner bagi Allah. Maksudnya berhala-berhala. Dia pun terjemah apa? Syuraka ni adalah sistem-sistem selain sistem Islam. Muhammad terjemah ni. Ini sebagai contoh yang moden. Dan tafsiran ini diambil oleh Syekh Qutb, diexpandkan oleh Syekh Qutb. Lalu daripada tafsiran inilah yang diambil oleh Daesh, ISIS, Abu Muhammad Al-Maqdisi, takfirin. Sampai seorang mereka mentakfirkan semua orang Islam yang tak bersama dengan mereka. Takfir habis, kafir terus. Abu Muhammad Al-Maqdisi dalam kitab dia kata apa? Kafirnya kerajaan Saudi itu bukan sekadar pemimpin dia. Pegawai kerajaan dia pun kafir. Pekerja-pekerja kerajaan yang kafir. Hatta kata ISIS, ni Daesh pula, iaitu hatta yang jahit butang baju tentera pun kafir. Bahkan lebih dahsyat daripada itu, kata Daesh, yang bentang sejadah kat masjid pun kafir. Masjid tu masjid kerajaan, bentang sejadah, siap, tuk siap, kafir. Bahaya tak? Ini patutnya zamihan kaji. Patut ini yang sepatutnya zamihan kaji. Dia pun macam tu pun. Tak tahu. Ataupun dia punya IQ tak cukup, tak cukup pandai nak baca benda tu. Patut ini patut dia baca. Pandai komen orang dia tu. Ini patutnya, patutnya disampaikan kepada orang awam. Kena cerita dengan betul bahaya macam ni. Orang awam nampak, oh pergi lawan, pergi lawan Bashar Assad, oh Masya Allah, semua so mujahidin fi sabilillah. Bahaya ya. Asal lawan Syiah, oh bagus, ISIS bunuh Syiah. Saddam Hussein bunuh Syiah. Saddam Hussein membunuh Syiah. Saddam Hussein atas akidah yang sahih. Saddam Hussein kata, ba'athu Rabbi wal Arabu dini. Berarti ba'athu Tuhan aku, Arab itu agama aku. Saddam Hussein sebut. Tapi orang kita tak baca. Lalah ada ustaz komen kat Facebook Ana, kata apa, Saudi lah menyebabkan Saddam Hussein dijatuhkan. Ada pula kata Saddam Hussein pejuang Islam. La haula wala quwwata illa. Betul, banyak berapa ribu ulama ahli sunnah dibunuh. Dekat UAE dulu adalah pusat orang Iraq ni, pusat Iraq ni duduk dulu. Tak cerita saya sirah orang Iraq. Tak cerita kami hadis orang Kurdi. Ustaz Dr. Bahauddin rahimahullah taala. Masa Saddam Hussein tak jatuh lagi, kau tanya kat dia, "Ya Syekh, macam mana Saddam Hussein?" Langsung tak nak cakap langsung sebab takut. Orang kat Malaysia ni. Jatuh Saddam Hussein, dia kata memang Saddam Hussein tak guna lah apa mati. Saddam Hussein dah ketangkap. Dia berjuang Islam. Itulah dia masalah. Kita selalu, orang awam banyak tertipu lah. Tapi kita nak lawan, apa kerak dia? Saya, Ustaz Aziz Obri, Ustaz Basan, Ustaz Idris. Apa kerak nak lawan? Dan nampak kita semua ni apa? Marhali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya? Kaedah untuk mengetahui kefahaman dan manhaj generasi salaf, iaitu kita naklah bersungguh-sungguh mempelajari ilmu riwayat dan dirayat. Tahu ilmu riwayat dan dirayat? Riwayat itu ialah ilmu periwayatan hadislah. Kita kena kenal sanad dia, matan dia, sanad dia, perawi-perawinya. Alhamdulillah zaman sekarang kita ni, para ulama kita dah sediakan lah. Macam Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi ini dah keluar kan kitab sahih mimma laysa fi sahihain, al-jami' as-sahih mimma laysa fi sahihain. Syekh Muqbil bin Hadi dah buat satu kitab, dia kata kitab hadiah sahih yang tak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bacalah kitab ni. Naam. Syekh Yahya Al-Yahya, ulah guru hadis di Darul Hadis di Mekah, yang tuan-tuan video mujahid tu kan, budak yang buta yang hafal hadis tu, kan ada tu syekh tanya dia tu kan. Syekh tu adalah Syekh Yahya Al-Yahya, guru Darul Hadis. Dia karya kitab, dia kumpulkan kitab Muttafaqun Alaih tu, dia buatlah kitab Mufradatul Bukhari, hadis yang dalam Bukhari saja, hadis dalam Muslim saja, dah ada dalam Bukhari dan Muslim. Ngaji kitab tu. Alhamdulillah. Syekh Al-Bani rahimahullah dah buat pula silsilah Al-Dha'ifah wal-Mawdu'ah. Senang bagi kita lah. Tak ada lah kita tengok riwayat-riwayat lagi. Tak perlu hafal nama perawi. Nama Abalu bin Niyad, hadis tu pun tak hafal perawi. Betul tak? Ya. Jadi alhamdulillah para ulama dah selesai dah bagi kita. Dan juga ilmu dirayah. Ilmu dirayah apa? Ilmu faham matan hadis pula. Bagi mengenal pasti riwayat yang sahih dan riwayat yang lemah. Ini jadi orang yang salaf, ilmu salaf pertama ialah pastikan hadis tu sahih. Ini kaedah pertama ilmu salaf. Pertama kefahaman salafus salih yang berarti kita ikut susunan. Pertama ta'zimun nusus. Pertama mengagungkan nas Quran dan sunnah. Ini dah jawab pada yang panjang-panjang lebar sebelum ni. Kalau datang Quran dengan sunnah atas kepala kita, kalah semua pendapat apa syekh dalam dunia pun, kalah daripada Quran dengan sunnah. Dah letak Quran dan sunnah atas kepala, pastikan pula ada penapih pula. Quran dan sunnah mana yang sahih? Sunnah yang mana yang sunnah yang sahih? Dah dapat sunnah yang sahih tadi, faham yang sahih pula terhadap sunnah tadi. Dan faham yang sahih tak lain tak bukan daripada kefahaman salafus salih. Jadi ini kalau kita ajar orang awam pertama macam ni. Kita nak masukkan, kita tak boleh terus ajar orang awam. Tuan-tuan, amalan tuan-tuan ni tak ada dah, ni sahih. Ni mauduk. Orang awam pula datang sama ustaz kata, wah ustaz tu tengok semua benda palsu. Dia je sahih. Al-Bani je sahih. Oh ni bodoh, tak kerti. Dia kata, wah betul kan tu? Ni pun lama juga. Lepas tu kita jangan cerita tu dulu mula-mula. Mula-mula cerita masa ta'zim bin nusus, bawa dalil Quran dan sunnah, kita kena agungkan nas Quran dan sunnah, agung Quran dan sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, sampai dia kata Quran sunnah dah suka, kita masuk dulu. Ha, tapi Quran dan sunnah kena tapis pula. Ambil yang sahih. Kita buat dalil-dalil pula. Orang tak injak aku fasikum bila ma'in fatabayyanu. Bila datang orang satu buat berita bohong, tapiskannya. Bawa pula cerita bahawa hadis ini didustakan, man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib wa hadith kadhibin. Sebab dia bawa hadis yang palsu, maka dia ni termasuk orang yang berdusta. Bawa pula lepas tu riwayat pada para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar Al-Khattab, bila datang seorang sahabat datang ke rumahnya, bagi salam tiga kali, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Umar tak jawab, dia pun balik. Orang kata petang tu jumpa dia balik. Orang kata kenapa aku tak datang rumah aku? Aku suruh datang rumah aku. Datang wahai orang kata aku datang rumah kau dah. Aku dah bagi salam tiga kali. Dan aku mendengar Nabi SAW kata kalau bagi salam tiga kali tak jawab, boleh beredar. Orang kata apa? Kau bawakan saksi, kalau tidak aku akan pukul kau. Ainul bahu apa para sahabat radhiyallahu anhum tahri, menjaga kesahihan hadis. Nah. Kemudian level yang ketiga, faham yang sahih. Faham yang sahih adalah faham berdasarkan kefahaman salafus salih. Maksudnya hadis tadi, ada tak sahabat yang amalkan hadis itu percaya yang kau faham? Contoh yang mudah. Baru-baru ni semalam, betul dua hari lepas, orang bawa balik hadis berkenaan dengan sahabat yang baca Qulallahu Ahad tiap-tiap kali. Makaan. Mula dia buat poyo lah, dia buat. Oh, sudah keluar ayat. Ayat biasa ni. Mula dia pun konon nak tunjuk bahawa, oh boleh kita buat bid'ah. Sekarang kita tanya balik. Sahabat mana di kalangan Khulafa Ar-Rashidin dan juga Al-Asyarah Mubashirin Bil Jannah dan juga Min Sadat Salafiyin yang kata sunnah buat tiap-tiap rakaat surah yang sama? Silakan. pasti takkan jumpa. Maksudnya apa? Hari itu sahih, na'am. Tapi macam mana para sahabat faham hadis itu? Tak seperti mana kamu faham. Inilah maksud memahami nas berdasarkan kefahaman salafus salih. Semua datang hadis Nabi SAW berkenaan dengan Nabi melihat orang menjoget dalam apa, main pedang dalam masjid. Tiba-tiba puan-puan dia kata dalil bahawa boleh menari dalam masjid. Zikir boleh menari. Sekarang datangkan kepada kami. Di kalangan mana ulama, daripada kalangan khulafa ar-rasyidin, asyara mubasyirin nabil jannah, 10 jamin masuk syurga, di kalangan fuqaha sahabah yang 7 itu, di kalangan muksirin nabil hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis, di kalangan seperti Anas, kan, Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr al-As, yang 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, lebih dari 1000 hadis yang berpendapat macam tu. Kadang ini kata-kata, ini kaedah kita. Kaedah kita ialah untuk menapis setiap kefahaman Quran dan Sunnah berdasarkan kefahaman as-salafus salih. Jadi tuan-tuan semua sedih maklum lah, orang fokah ni semua insyaAllah faham-faham ni. Kemudian kita juga hendaklah bersungguh-sungguh memahami maksud dan makna ilmu tersebut. Kedua kaedah ini sesuai sudah membadai untuk menjadikan sebagai asas yang kukuh bagi orang yang berakal untuk dia mempelajari ilmu dan kefahaman yang benar dan tulen mengenai syariat Islam. Ini yang sepatutnya kita lakukan, sibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Itulah kita tengok dekat Darul Hadith, Darul Hadith dekat Damaj, Darul Hadith dekat Sa'dah, Darul Hadith dekat Syahr, Darul Hadith dekat dekat Ma'bar. Lepas zuhur kuliah tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Sa'di. Lepas asar Sahih Bukhari. Lepas maghrib Sahih Muslim. Lepas isyak kitab Al-Jami' Sahih Ma Laysa Bi Sahihain. Tiap-tiap hari macam ni kerja dia. Disebutkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Bukan sana gaduh sana sini apa semua ini semua. Kita isu kata tak kata ni kita komen juga, tapi bukan itu buat jam kerja kita. Naam. Kalau buat jam itu, kita sahih kita kena baca. Bulul maram dah habis, belum bulul maram. Umdatul ahkam dah habis ke belum? Arba'in Nawawiyah, yang paling asal ni, dah habis ke belum? Belum kita masuk kitab lagi besar lagi, Bukhari Muslim lagi susah. Kita cerita benda ni, benda simple-simple dulu. Tafsir juzuk 30 dah habis ke belum? Terima kasih. Waqab, masuk waqab. Uqad. Falaq. Ghasiq. Malu kita. Tiba-tiba nanti ada bid'ah kata, ghasiq tak apa? Berdentam dekat luar. Itu ghasiqin idza waqab. Tak tahu. Malu kita. Bukan malu kat sini, malu kat akhirat ni dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ghasiq tak tahu, waqab tak tahu. Wajburni, maksud wajburni. Rabbighfirli warhamni wajburni, maksud wajburni. Ini kita mesti kesedaran kepada kita. Ini patut kita kena sibukkan diri kita setiap hari dengan baca hadis ni. InsyaAllah bila kita sibukkan dengan ilmu, syubhat datang kita jawab kacang. Jadi kalau kita sibukkan dengan syubhat, raddu syubhat awalan sebelum mengaji, kita akan nampak kelang kabut, mutalakbiq. Mutalakbatun orang kata kelang kabut. Kedudukan orang yang ikhlas mengambil pengajaran kepada Imam Al-Ghazali. Kita lihat pula, mana sikap pula orang yang ikhlas ni. Siapa yang berpegang dan mengikuti kaedah manhaj salaf untuk mempelajari ilmu, disertai dengan niat yang ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, mengharapkan pertolongan, petunjuk, taufiq, kefahaman, ilham dan jalan yang lurus daripada Allah Azza wa Jalla, maka ilmu tersebut pasti akan melahirkan rasa takut. Khasyah wa salam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha al-azizul ghafur. Innama sungguhnya hanya mastabah situ, sesungguhnya boleh jugalah, sungguhnya yang takut Allah yang adalah hamba-hambanya hanyalah ulama, iaitu ahli ilmu. Okay. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pula berkata sebelah tu, kafa bil khasyati ilman wa kafa bil igtirar billahi jahla. Cukuplah ilmu yang itu, ilmu itu yang memberikan khusyuk. Apa khusyuk? Khasyah. Khasyah ni apa? Rasa gerun kepada Allah Taala. Apa khusyuk? Okey, lepas tu tanda pula. Dia guna exclamation mark tu. So exclamation mark, ini tanda apa? Tanda seru tu salah tempat dia. Buang yang pertama punya exclamation mark. Bukan cukuplah ilmu itu yang memberikan khusyuk dan cukuplah. Berapa banyak cukuplah tu? Cukuplah ilmu itu yang memberikan kegerunan kepada Allah. Koma. Ataupun letak exclamation mark dulu baru koma. Tanda seru yang pertama tu buang. Letak lepas khusyuk. Lepas khusyuk takut. Khusyuk tu buang. Khasyah. Gerun kepada Allah. Maksudnya cukuplah ilmu itu adalah yang memberikan rasa gerun kepada Allah. Koma. Dan cukuplah kebatilan atau cukuplah tipu daya kepada Allah itu satu kejahilan. Buang kebatilan tu. Itu tak betul terjemahan tu. Dan cukuplah tertipu dengan Allah itu. Tertipu dengan Allah. Buat tertipu dengan Allah. Lagi bagus. Sebagai satu kejahilan. Saya ulang balik. Cukuplah ilmu itu adalah yang memberikan kegerunan kepada Allah. Dan cukuplah tertipu dengan Allah Ta'ala itu satu kejahilan. Faham tak maksudnya apa? Maksudnya, kalau orang tu khasyatullah, maka ilmu dia itulah ilmu yang betul. Khasyatullah. Takut terlepas sembahyang subuh. Khasyah, takut cakap benda yang tak betul. Khasyah, takut menyebarkan fitnah di kalangan orang. Khasyah, takut membelekehkan, bercakap pada agama benda yang tak sepatutnya. Khasyah, takut menipu dalam bab agama. Khasyah, bila beri fatwa yang menyalahi Quran dengan sunnah. Khasyah daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ilmu. Sebab orang yang mengaji dia tahu khasyah. Orang yang tak ngaji dia tak tahu riba tu haram. Orang yang tak ngaji dia tak tahu yang syirik tu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak ngaji dia takkan tahu benda-benda ni semua. Jadi khasyah. Ni lalu pasal malam tengok posisi Allahu Akbar benda ni. Khasyah. Khasyatullah. Mata dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Dia buka TV, Allah benda ni, Facebook dia ada gambar orang perempuan seksi-seksi apa semua. Khasyatullah. Ni dia padam. Dia bukan layan lagi. Follow pula awet tu. Lepas tu nama abu-abu, dia tengok like status perempuan seksi. Allahu Akbar. Malu betul. Allahu Akbar. Ada tuan buat Allah Ta'ala tu. La ilaha illallah. Dia punya abu bukan main lah abu. Lalas bila siapa yang baru ni, yang pelakon lucah tu, Maria Ozawa datang, dia pergi share pula dalam status dia. La haula wala quwwata illa billah. Mana khasyah kau? Mana khasyah? Ya baru kenal punya lah share. Bukan tu bukan yang elok. Kalau semangat nak share punya lah share. Sebab kadang-kadang kita ni bahayanya, sebab mungkin orang lain tak kenal juga, dia tengok seksi orang buah ni, buka lelah sangkut bahaya. Mana khasyah ni? Mana khasyatullah? Hati-hati. Mana khasyahnya sang ustaz bila cakap benda yang meripik? Anas bin Malik bila dia umur tuanya, dia kata, kenapa Allah yuhadithuna, Allah tuhadithuna akthar min hadha, dia kata, kenapa kau tak ajar kami hadis lebih pada ni. Dia kata, Anas bin Malik kata, aku ni tua. Wal hadithu Rasulillah, wal hadithu Rasul, wal hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syadid. Aku dah tua, dah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berat. Aku takut nanti aku tua, aku ajar hadis yang tak betul, kena ke aku nanti. Ah, khasyah. Ini main tembak je. Saudi bagi senjata dekat Houthi. La ilaha illallah. Main tembak je ustaz tu. Ha? Wah ustaz. Tak ada khasyah. Dan cukuplah al-ihtirar billah. Tertipu dengan Allah itu sebagai satu kejahilan. Apa maksud tertipu dengan Allah? Ni yang cerita Allah tak sebut dalam Quran. Wala yaghurrannakumul billahil gharur. Janganlah kamu tertipu dengan penipuan Allah. Maksudnya apa? Dia buat maksiat tapi dia rasa dia tu betul. Betul. Ha, ini masalah. Dia tu du'atul fitnah tapi dia rasa dia du'atul ilah ila Allah. Ha, ini bahaya juga. Ini du'at ila fitnah, ajak pada fitnah, ajak pada pembunuh-bunuhan, beribu-ibu juta-juta orang, dia sangka dia ajak orang berjihad pada jalan Allah Taala. Ini iqtirar billah. Iqtirar billah. Diri ni tak banyak ibadah, tak banyak mana rasa macam aku dah di syurga sebab aku ni salafi kan. Betul ke kita orang billah sangat bahaya. Betul tak ada dalam Quran wala yaghurrannakum billahil gharur. Maksudnya janganlah kamu tertipu dengan Allah dengan penipuan yang sangat besar. Maksud tafsir ayat ni iaitu dia buat maksiat dan disangka Allah Taala sayang kat dia lagi. Ini sama dengan surah Al-Kahfi tu kan. Bila dia kata kenapa engkau tak ada, dia kata aku nanti, aku sangka nanti, nanti akhirat nanti Allah Ta'ala akan bagi aku ladang lagi besar lagi daripada ladang ni. Sedangkan dia tak beriman dengan Allah kan. Qala lahu sahabi uhibbu wa wa yuhafi wa akafarta billadhi khalaqaka min turabi thumma min fadhi thumma sawaka rajula. Ini adalah sebenarnya surah Al-Kahfi. Ini cerita lain. Para ulama salaf pula kata, laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilmal khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, tetapi ilmu itu adalah khasyah, adalah rasa takut kepada Allah. Para ulama salaf juga berkata, man khasyallah fahuwa alim, wa man asahu fahuwa jahil. Maka siapa tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia, siapa yang memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia adalah orang yang berilmu. Maka siapa yang rasa derhaka kepada Allah, maka dia adalah jahil. Banyak lagi ungkapan salaf seperti ini, dah banyak lagi. Perkara yang bawa kepada ilmu bermanfaat. Jika kita memahami dua perkara tersebut, ia akan membawa kita kepada ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ma'rifatullah. Jadi apa yang kita belajar? Ma'rifatullah dengan nama dan sifat yang sesuai dengan layak baginya. Kita belajar Asma'ul Husna. Kata Syekh Syekh Abdul Razak, belajar Asma'ul Husna ni wajib. Sebab tak ada orang boleh dapat beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah melainkan dia dah kenal Asma'ul Husna dengan sebenar-benar. Contoh, kalau dia tu ditimpa musibah, kalau tak tahu yang Allah Ta'ala itu ialah Al-Halimul Wadud, Maha Penyayang, maka dia akan marah Allah Ta'ala bila ditimpa musibah. Bila dia kerja tempat yang haram, lalu kita guru dia kata, berhentilah kerja tempat haram, carilah kerja yang halal. Lalu dia kata bagi alasan, kalau tak percaya Allah Ta'ala itu Ar-Razzaq dan Al-Wahhab, dia kata, saya nak kerja apa, nak makan apa nanti. Kalau orang tu dia seorang ustaz, dia tanya fatwa, dia tak nak cakap yang betul. Kalau dia tak ada iman kepada yang Allah Ta'ala itu Al-Muhaimin, Al-Mu'min, yang beri keamanan dan beri perlindungan kepada hambanya, Al-Hafiz, maka dia akan takut nak beri fatwa yang sebenar. Betul tak? Kalau orang tu dia ni buat maksiat dalam bilik dia, sebab dia tak kenal Allah Ta'ala itu Al-Basir, Al-Latif. Al-Latif dia dua maksud, satu lembut, satu maksudnya adalah detail ilmu Allah Ta'ala. Maka dia takkan rasa takut bila dia nak buat maksiat bersorangan. Sebab dia tak kenal nama Allah Ta'ala Al-Latif, Al-Basir, Al-Sami', Al-Muhaimin, yang ada Al-Ihata ala makhlukih, Al-Muhit. Nama Allah Ta'ala itu boleh Al-Muhit. Al-Muhit maksudnya yang melingkumi seluruh makhluk, dia tahu semuanya. Waktu kata Syekh kat sini, mengajar tu antara kitab yang kita baru ajar, boleh juga buat darah ustaz waktu bari huraikan ke apa ke, kitab Fiqhul Asma'ul Husna oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar. Kitab yang sangat bagus. Fiqhul Asma'ul Husna. Dulu Syafiq Basalamah pernah datang dulu kan. Waktu Syafiq Basalamah agak mustaqim dia pernah huraikan kitab tu. Tapi sebab masa terhad sangat, tak sempat habis. Jadi nanti mungkin kita boleh datangkan masyarakat-masyarakat untuk huraikan kitab Fiqhul Asma'ul Husna ala dawil kitab wa sunnah oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar. Telah diterjemahkan, alhamdulillah. Iaitu dengan memuji sifat ketinggian, kemuliaan, takut kepada kemurkaan dan kesiksaannya. Jadi kita kaji berkenaan dengan kemurkaan dan siksaan. Kita belajar buat Al-Jannatu Wan-Nar. Ada kitab Sahih Muslim, ada kitab. Ada kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Sifat syurga dan neraka. Nak buat darah tu pula. Sifat syurga dan neraka. Kemudian cinta, menaruh harap, tawakal, redha. Hanya ini pula dalam bab ibadah, ibadah qalbiyah. Jadi tuan-tuan boleh baca kitab Madarijus Salikin. Dalam Madarijus Salikin diuraikan redha satu bab, khauf takut satu bab, khasyah satu bab, khusyuk satu bab, tawakal satu bab. Dan layak untuk setiap bab tu jadi satu kitab. Bukan tebal. Ini nama kitab Madarijus Salikin. Itulah Madarijus Salikin, iaitu tangga-tangga bagi orang yang berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kitab tu huraikan apa? Menghuraikan ia kena abudu wa ia kena selain. Tiga jilid. Bila Qayyim. Boleh buat juga. Ambil satu bab ni. Ambil satu bab daripada kitab tu. Dalam kitab bab tawakal, dalam kitab Madarijus Salikin. Subhanallah. Kalau kita ngaji tu kenyang. Tak payah baca kitab lain pun, insyaAllah kita akan faham bab tawakal, insyaAllah. Dan redha dengan segala takdir, Al-Qadha wal-Qadar. Imam Ibn Qayyim juga ada satu kitab namanya Al-Qadar. Syekh Ibrahim Rahili juga ada bab, ada kitab Al-Qadar. Yang kita pernah daurahkan dulu dekat Masjid Qurtubi oleh Ustaz Asyid Sobri. Kitab yang sangat bagus, Al-Qadar. Dan sabar dengan segala ujian, kesemua ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kedua, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini yang kedua pula. Tadi mengenal Allah, yang kedua mengenal Allah melalui apa yang Allah telah perintahkan. Tempat nombor dua tu. Mengenali Allah dengan mengetahui setiap perkara yang disukai. Jadi bab halal dan haram lah. Dan dibenci oleh Allah dari sudut i'tiqad, kita kaji akidah. Amalan zahir, fiqah. Amalan batin, kita mengaji tazkiyatun nafs. Kalau i'tiqad, ma'ruflah kita akidah, kita tauhid, wasitiyah, tahawiyah, apa semua tu. Amalan zahir pula, mana kita fiqah? Fiqh sunnah ke? Tak apalah, asalnya fiqh. Yang batin pula, iaitu ibadah qalbiyah. Ha, ini orang ahli sunnah kurang bincang buat ni. Itu bincang berkenaan dengan sifat-sifat seperti hasad. Lagi apa lagi? Penyakit hati. Ria. Sum'ah. Ujub, gurur, tertipu tadi. Naam. Al-jubn, al-bukhul, bakhil. Ngaji sifat ni. Belajar hakikat bakhil. Belajar pula mana ruang masuknya penyakit-penyakit hati. Untuk ini bagus kita baca kitab Ibn Qayyim juga. Ah, sebab Ibn Qayyim yang kita promote eh. Okey, Ibn Taymiyah lah guru je. At-tufa al-iraqiyah fi fil al-ibadah al-qalbiyah atau fi amrad al-qulub. Ibn Taymiyah ada satu kitab namanya At-tufa al-iraqiyah. Hadiah daripada Iraq pada bab bincangkan masalah-masalah hati. Ini kita pernah daurahkan dulu dekat Masjid Qurtubi oleh satu ustaz, ustaz daripada Lombok, Ustaz Abdul Rahman Lombok, anak murid Syekh Mukbil. Kitab yang sangat bagus. Tuan-tuan nak menangis, baca kitab. Iraqiyah fi amradil qulub. atau ar-risalah fi amradil qulub, ataupun kitab tibbil qulub oleh al-imam Ibn Qayyim. Ini lebih famous sikit. Ha, risalah apa nama kitab tu? Tibbil qulub, iaitu ubat bagi hati, penawar hati, dan terjemahkan pula. Ini ada kitab tu. Ha, insya-Allah ada oleh al-imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Ha, banyak benda nak baca kitab ni. Oh, yang saya sebut ni pun tak kata-kata, tapi tak nak baca pun. Yang kerja kita banyak, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada, jangan menguasa banyak benda-benda tak sepatut kita sibukkan. Kemudian setiap muslim wajib mengetahui perkara-perkara yang disukai dan diridai oleh Allah, serta menjauhi setiap perkara yang dibenci dan dimurkainya. Ini pula mujahadah pula. Dalam ngaji kena bermujahadah. Sebab tu kita kata dua penyakit manusia, iaitu syahwat dan syubhat. Betul tak? Syubhat silap faham mengaji. Syahwat lawan dia mujahadah. Kalau suka tengok benda-benda yang haram, lepas ni jangan tengok benda-benda yang haram. Jangan campur, jangan pergi kat tempat yang boleh trigger kita punya nafsu. Pergi kat LCC tengok awet, bukan suka pendek, memang rosaklah nafsu kita. Bawa gelap bawa. Bahaya bawa ni. Lepas tu Syekh Fauzan kata, ya Syekh, kami ni pemuda-pemuda ni, orang lelaki suami ikut isteri dia pergi pasar. Di pasar tu kami ikhtilat, campur dengan perempuan, apa semua, nampak benda-benda tak sepatutnya kita nampak. Syekh Fauzan kata, pasal pergi pasar. So isteri dia pergi. Jawapan mudah Syekh. Jangan, maksudnya, jangan memasukkan tempat kita pada tempat boleh trigger nafsu kita sikit tu. Itu maksud mujahadah. Macam isap okok lah. Jangan bawa isap okok pun. Tahu tak? Orang baru nak berhenti isap okok, bila bawa isap okok tu kan, steam dia rasa. Tahu tak? Nak pula suria. Kan? Sempurna A, hijau. Oh, asap tu lalu. Masa baru nak berhenti okok tu. Allah mustahil. Naam. Namun sebenarnya pula, jika seorang telah menguasai ilmu tersebut, maka dia akan mendapat ilmu bermanfaat dan akan berikan ketenangan jiwa dan hati. Sebab tu kita kata ini nafsul mutmainnah. Memang mula-mula tu berlawan nafsu kita. Kan? Sebab kita ni nafsul lawamah. Dia ada tiga nafsu kan, apa dia? Nafsu ammarah. Itu kita orang salafi kena ngaji juga bab ni. Jangan ngaji bab manhaj je. Ini pun sunnah juga. Satu nafsu ammarah. Yang Allah sebut dalam Quran surah Yusuf. La inna nafsa la ammaratun bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Wa la ubarri'u nafsi. Aku tak kata aku ni bagus, kata Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf sebut ni. Inna nafsa, nafsu itu la ammaratun bisu. Nafsu itu memang ajak pada benda yang jahat. Lepas tu kita baca apa? Dalam mukaddimah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Memang Allah Ta'ala tahu dah, nafsu ni syurur. Kemudian dia ngaji sikit, dia tahu agama sikit, maka dia jadi nafsu lawamah pula. Lawamah ni kejap baik, kejap jahat. Nanti kita lah, masa mengaji bukan main, bertakwa je. Balik habis depan ngaji bertakwa, pergi umrah bertakwa. Balik pergi jumpa geng-geng reunion sekolah menengah lama. Lepak kedai kopi mamak, semua cerita keluar, awet sana keluar, motor semua, betul tak? Masa jumpa ustaz, masya-Allah, astagfirullahalazim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, subhanallah, hayyakallah, yarhamukallah, semua keluar. Pergi reunion sekolah dulu, sekolah menengah. Awet ni dah kahwin belum dia? Tak kahwin lagi. Hai. Mamak bergetah lagi. Awak ustaz ni. Allah kuasa dia bintai nak pergi. Haa, jahannam. Allah kuasa dia. Maksudnya kita lawam lah. Nampak tak? Lawam lah. Maksudnya kejap bagus ke tak bagus? Sebab nafsu tu yang ajak benda jahat. Kita kena tempa dia sampai dia seronok buat benda baik. Sekarang ni tak seronok. Main terawih tu macam paksa lagi. Apa imam ni baca panjang sangat? Setengah muka sudahlah. Ni baca sampai dua muka surat. Macam dia seorang jadi sunnah. Ha, mula dah untuk imam. Nampak tak? Janganlah. Tapi kita kena tahan lawan. Kan? Datang satu orang, Masya Allah dia ni skema sangat lah dia ni. Straight dia. Boring. Nampak? Nafsu kita tak kena dengan dia. Mana lawan? Kita kena tempa sampai bila sembahyang dua muka surat tu, itu yang best. Sembahyang setengah muka surat, tak syok. Setengah muka surat, tak syok. Tempa sampai satu hari, tak baca Quran, rasa macam, apa ni tak sedap hati, tak duduk. Tak senang hati. Kita sekarang tak buka Facebook, tak sedap hati tak? Internet tak ada, berpusing, tak boleh tengok benda tu. Kan? Tarik, tak keluar. Tak update. Ram dia rasa. Apa internet yang slow ni? Maki Selcom, maki apa semua, bebe apa semua, maki. Ha? Sebab jiwa tak ditempa. Lepas tu kita nak tempa sampai dia jadi, yang paling tinggi sekali panggil apa? Nafsul? Mutma'innah. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia rada dengan Allah Ta'ala. Rada dengan Allah, beza dengan sabar. Lepas tu kita dengan syarak, dia kena rada, dia tak boleh sabar. Beza eh? Dengan qada dan qadar, kita sabar. Dengan syarak, kena rada. Tak boleh sabar, sebab sabar ni dia tahan. Marah tu, tahan lagi ni. Dia beli kereta semalam, atau beli handphone baru, anak dia main, baling, pecah. Ha, tapi dia tak ada marah budak baru 2 tahun. Mana tak ada marah budak tu. Sabar. Tapi kalau dalam bab musibah, sabar wajib. Redha sunat. Berbaling, negelak lagi. Ya Allah, budak ni 2 tahun. Tak apalah, abah beli barulah. Ha, ini redha. Redha dalam bab musibah, sunat. Sabar hukumnya wajib. Tapi dalam bab syariat, redha tu wajib. Maksudnya tak boleh sembahyang subuh dah kena marah. Subuh ni kenapa ada? Tak boleh sembahyang juga. Allahu Akbar. Menyampahnya subuh ni. Tak boleh. Bapak tak ada Quran. Zalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata a'badahum. Itu orang munafik itu karihu. Mereka benci apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada mereka. Fa'ahbata a'malahum. Allah Ta'ala hapuskan amalan mereka. Tak boleh. Lepas tu dalam bab syariat, redha hukumnya wajib. Dalam bab qada dan bab musibah, redha hukumnya sunat. Dalam musibah yang wajib apa? Sabar. Ini kaedah. Dia ni dapat daripada mana? Macam nak kita pandai sedikit. Nah. Lepas ni pula. Oh, masya Allah. Teruskan pula. Apabila hatinya asalnya keras, kemudian berubah menjadi takut kepada siksaan Allah yang maha tinggi, maka hati yang penuh dengan cinta dan kemuliaan itu akan melahirkan sifat qana'ah. Ha, ni kata qana'ah tu cukup. Ha, cukup dengan apa yang dia ada. Dia tak ada rasa. Qana'ah ni, dengan zuhud ni maksudnya apa? Zuhud ni ialah, apa maksud zuhud? Zuhud ni ialah memutuskan segala benda yang bakal tidak memberikan apa-apa manfaat yang akhirat kelak. Dia beza dengan warak. Warak dengan zuhud ni, warak maksudnya meninggalkan apa-apa saja yang bakal menyusahkan dia di akhirat kelak. Ini warak. Kalau itu orang yang warak, dia tak melepak sangat, cakap benda-benda epik-epik tak. Warak dia ni cakap tak banyak cakap. Kita di kelas awal kita tak warak. Kita cakap epik banyak. Rumah dia TV pun tak pernah pasang sangat. Ada TV sekadar letak je. Kan? Kita punya rumah Super Pack Astro. Semua channel boleh ada dalam tu. Bagi alasan nak tengok National Geographic, rupanya tengok HBO. Itu kita lah. Saya lah tuan-tuan pergi warak kot. Saya macam tu lah, lemah. Nak tengok juga cerita Transformer. Nak juga tengok juga benda-benda semua bepek-bepek ni. Okay? Dia warak, dia langsung, tak campur langsung dengan benda-benda ni. Kan? Kita rasa nampak pramugari cantik sikit nak sembang. Kan? Pergi umrah ni. Ni minta air satu. Sikit-sikit tanya. Orang warak dia. Relax, tak ada, tak ada kesan. Nah, kita, kita boleh tak? Empat orang ni hantar talibul ilm sekali pun. Asal nampak dahi licin sikit dia. Siapa tak nak siapa? Anak mamu ni comel lah rupanya. Dia tak bagi tahu kita. Ha, tak ada warak lah sini. Zuhud pula, dia putuskan segala benda yang langsung tak ada bagi manfaat akhirat kelak. Contohnya, TV langsung tak ada. Kasut dia satu, satu je. Ni aku nak pergi kerja. Berapa aku nak tiga? Yang ketiga ni tak beri manfaat dekat aku. Oh, dahsyat Zuhud ni, Zahat. Lepas tu Imam, lepas tu kita kata, Ibn Taymiyah rahimahullah pernah dia tanya, boleh tak kita zuhud dalam keadaan duit kita banyak? Kita Imam Ibn Qayyim kata apa? Kalau bertambah kau tak gembira, kalau berkurang kau tak sedih. Boleh? Duit kau kalau bertambah kau tak gembira, kalau berkurang kau tak sedih. Mana boleh kita hilang RM200 hilang sampul dah. Kalau kau mana lah RM2 sampul yang aku letak tadi. Dah. Ya Allah, bening kepala kita. Mau RM200. Ha, saya cerita pasal saya lah itu ni. Satu dia gelak saya tu. Ha, itu sampul saya. Hilang satu, RM500. Mana lah letak dah. Dah macam pening kepala. Allah, Allah. Dah terduduk macam ni. Ha. Lalu jumpa, dia jumpa, alhamdulillah, muka happy, nampak? Main tak zuhud lagi lah, saya tak zuhud lah. Alhamdulillah, kita awal lah. Kita ni kena awal lah. Orang zuhud bertambah, tak gembira, berkurang, tak sedih. Boleh kata tu? Allah Akbar. Allah Akbar. Lepas tu Nabi SAW, dalam hadis sahih Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dalam hadis Radul Salih, tuan-tuan mungkin ada lalu hadis ni, jauh nanzil Rasulullah SAW fasa'alu fa'atahum fasa'alu fa'atahum hatta nafila ma indahu kullum. Datang orang kat Nabi SAW minta dia, dia bagi. Datang minta dia, dia bagi. Hatta nafila ma indah, sehingga habis apa kat Nabi SAW. Nabi kata laisa minal khair indi addakhiruhu minkum, tak ada satu benda yang baik yang ada pada aku, aku simpan untuk aku, aku tak bagi kepada kamu semua. Tetapi Nabi bagi, tapi Nabi bagi nasihat. Tetapi wa man yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang jaga diri minta-minta, Allah Taala akan jaga kemuliaan dirinya. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang rasa kekayaan pada diri dia cukup, tak minta kepada orang, maka Allah Taala akan bagi kekayaan kepada dia. Wa man tasabbar yusabbirhu Allah. Siapa yang sabar, Allah Taala bagi dia kesabaran. Dan tidak ada satu hadiah yang paling hebat Allah Taala bagi kepada seorang hamba minas sabar, daripada sabar. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Benda ni kita kena latih tu. Salah kena latih benda ni. Lepas tu kita tengok rumah seorang salafi, seorang salafi Indonesia yang duduk kat Malaysia. Rumah dia, ustaz salafi ni, kosong rumah dia. Tuan-tuan, tak ada perabot langsung. Bukan dia nak pindah ke apa, tak. Kita kosong sebab nak pindah. Tapi bila kita datang rumah dia, dia saja cakap, kata rumah sana ni dulu, dulu ada perabot, tapi anak ramai, sempit. Jadi anak pun pindahkan, dia beri alasan. Ada TV, sebenarnya TV tu tak boleh, tak boleh pasang pun. Dia letak kain atas TV kan, macam Melayu kita dulu. Letak kain yang putih tu, tiga segi tu, letak, letak pasang. Sesungguhnya, Allahu Akbar. Kita kalah. Sepuluh kali ganda kalah. Kita nak kaki mesti cantik. Lampu chandelier sana sini, TV dua, satu atas bilik orang tamu, satu dekat bilik kita. Dapur tak boleh main, dapur-dapur biasa-biasa ni. Mesti dapur yang built-in, kan? Ha. Berarti ada dua pintu. Tiga pintu lah. Ha. Lepas tu Nabi kata apa? Tilam satu untuk kamu. Ini hadis sahih. Hadis Hasan. Nabi Syekh Bani Rahman Hasan kata, satu tilam untuk kamu, satu tilam untuk keluarga kamu, satu tilam untuk siapa? Jadi kalau kamu boleh lebih pada benda yang tak sepatutnya, untuk siapa? Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita ni jauh lah. Lepas tu kata, baca buku ni. Ini buku yang bagus juga. Kata buku ni, Aina nahnu min akhlaqi salaf. Buku ni bagus lah buat, buat, buat, buat daurah. Aina nahnu min akhlaqi salaf. Ada satu lagi buku. Memang bagus juga. As-salafu bainal qawli wal amal. Tak ada tulis. Okey, yang pertama tadi. Okey, mesti usah perlahan. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Di mana kita? dibandingkan dengan akhlak salaf. Syed Jarbu tulis. Dia terjemah lah. Maksudnya terjemah pun. Syed Jarbu. Jarbu, Jarbu, Jarbu namanya. Nama dia buruk sikit lah. Nama Arab. Macam nama kita lah juga. Orang Arab dengar pelik. Kan? Nama kita, nama pun nama tak apa-apa nama kita kan. Okey. Yang kedua, as-salafu bainal qawli wal amal. Salaf antara kata-kata dan amalan mereka. Buku ni sangat bagus. Dia bawa bukti salaf ni tak kata je. Macam kita banyak cakap je. Dia praktikkan macam ikhlas macam mana. Macam kita tengok dalam bab tu dia pasal ikhlas. Macam mana salafus salih punya lah ikhlas. Dengan isteri dia pun dia sorok. Ikhlas dia tu dengan isteri dia pun sorok. Dia bangun malam, dia kiamulail, tu dia tidur balik. Setiap malam sebelum dia tidur tu dia pesan, nanti kejap abang kiamulail eh. Jangan dah kiamulail lah. Dah berjam-jam kiamulail tu dia tidur balik. Tu isteri kejap, bang kiamulail. Dia pun, oh iya ke dia bangun. Punya dengan isteri dia pun dia nak sorok. Kita dah satu dom ni dah tujuh orang kita kiamulail. Benar tak? Saja je update status pukul 4 pagi. Nak tunjuk dia kiamulail lah tu. Ya, rasa update status 4 pagi. Tu buat. Tu letak ayat. Qumil layla illa qalila. Bangunlah malam walaupun sedikit. Cik, letak status dia tu. Hampir. Ini memang riak gila kan ni. Cuma. Allah musta'an. Banyak lagi dah bab ni. Dalam bab jihad, bab talib al-ilm dan lain. Buku tu sangat bagus. Berapa dah ni? 12 Okey, buku satu kita ambil kan? Okey, dah. Kita lajukan sikit lagi. Oleh yang demikian, sifat inilah yang akan membimbing mereka. Sorry, dan zuhud di dunia dalam kebaikan yang tidak dikuasai oleh kemewahan dan keseronokan dunia. Oleh yang demikian, sifat inilah yang akan membimbing mereka dari mendapat nikmat akhirat dan sentiasa merasa cukup qanaah serta tidak tamak mengejar kekayaan, kemegahan dan kemewahan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengejar kekayaan yang macam mana yang dimurkai ini? Iaitu apa saja yang bukan perjalanan Allah taala dimurkai lah senang cerita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, Hay'ah Kibar Ulama, dia ngajar kat Masjid Nabawi Masjid Al-Haram. Dia kata apa? Ayat ini alhaakumut takatsur, memperbanyakkan harta-harta dan kemegahan ini telah melalaikan kamu. Kata Syekh, apa saja bentuk penambahan harta di muka bumi yang bukan menambahkan ketaatan dia kepada Allah, maka dia termasuk dalam ancaman ayat ini. Jadi bukan maksudnya beli handphone mahal tu alhaakumut takatsur. Tak. Kalau beli handphone murah tapi lalai daripada perintah Allah, alhaakumut takatsur. Jadi kalau beli handphone mahal, beli iPad mahal RM1,000 ni iPad, tapi untuk letak Quran, letak hadis, letak kitab, untuk baca kitab dan semua, tak termasuk alhaakumut takatsur walaupun harga dia mahal. Faham tak? Dia beli kereta besar Alphard. Orang kata alha tak zuhud ni, alha kumun takathur, tak ada. Tak, kalau kita ni gunakan untuk pergi dakwah Nabi Rasul kan, sana atas ni, atas bawah, turun bawah, atas bawah, utara selatan, utara selatan, utara selatan, atas ni kena ada kereta selesa, kadang-kadang tidur dalam kereta. Maka tak termasuk alha kumun takathur. Tapi dia pakai kancil, tapi pergi Genting Highland. Tak alha kumun takathur. Itu tak itu bukan termasuk dalam ancaman alha kumun takathur tu. Jadi isu ni bukan harga. Isu dia adakah digunakan pada kelayakan ketaatan atau tidak? Kita baju, kereta, duit dan sebagainya. Nah, supaya kita tak silap faham terhadap maksud ni. Bukan setiap kemewahan tu dia anggap, setiap benda yang mahal tu dia anggap sebagai celaan, tidak. Sebab Nabi SAW ni unta yang paling bagus, betul tak? Mengkaukis bagi Nabi unta yang terbaik untuk Nabi naik. Nabi pakai Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bagi Nabi SAW baju yang terbaik. Dia kata, Rasulullah, tak kenal tak baju yang baik. Bila datang tetamu-tetamu dari luar negara, kau pakai jubah yang baik ni. Tak termasuk ancaman. Nah. Jadi jangan silap faham dalam masalah ini. Okey. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan para ulama salaf yang berkata, fa aujaba dhalika an yakuna bainal 'abdi wa bainar rabbih azza wa jalla ma'rifatun al-khassah. Ma'rifatul khassah. Fa in salahu 'atahu indahu ajabah. Ajabah. Seorang hamba wajib mengenali Allah secara khusus. Ini merupakan hubungan dia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jika seorang hamba mohon kepadanya, maka Allah memberi kepadanya. Jika seorang hamba berdoa kepadanya, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Maksudnya kerana perasaan macam ni. Ini juga dengan hadis Nabi SAW yang biasa kita dengar. Dan tidaklah seorang hamba jemaah ni kurang bagus lah. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai daripada perkara yang aku telah wajibkan ke atasnya. Itu terjemahan yang betul. Maksudnya Allah Taala ni paling suka kita buat perkara wajib. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunat sehinggalah aku mencintainya. Kemudian jika dia memohon kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan permintaannya. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, nescaya aku akan melindunginya. Maksudnya apa dekat sini? Poin yang bagi tahu adalah kita ni kena beribadah kepada Allah sampai ke tahap yang bila kita doa ke Allah, Allah Ta'ala akan mustajab kat kita. Bila kata kita minta ke Allah, Allah Ta'ala bagi kat kita. Kita ni sebab selalu kita rasa tak keyakinan yang cukup. Sebab tu kata masyayikh kita, siapa yang tak bangun malam minta sesuatu, maka dia tak nak benda tu. Nampak tak? Sebab tu syekh sebab apa? Kalau siapa yang tak bangun malam untuk minta sesuatu, maksudnya dia tak nak benda tu sebenarnya. Maksudnya apa? Dia tak ada kesungguhan nak dapat benda tu sungguh-sungguh. Nah, sama lagi. Dari riwayat yang pula disebutkan, wali anda'ani la'ujibannah. Kalau dia berdoa kepadaku, saya aku akan memperkenalkan doanya. Nabi SAW bersabda ketika beri nasihat kepada Ibn Abbas, ihfadillaha yahfadka. Terjemahan salah. Ihfadillaha yahfadka. Matikan tu. Ihfadillaha yahfadka. Matikan dia. Okay, yahfadka ni salah grammar ni. Ini syarat dengan jawab syarat. Ihfadillah yahfadka. Syarat dia kamu jaga Allah. Jawab syarat yahfadka. Ihfadillah tajidhu. Tajidhu amalak. Man ta'arraf. Bukan ta'arrafu. تعرف الله تعرف تعرف من تعرف belum betul kat sini ma an ta'arrafa Allah belum buang ilah tu ha buang ilah man ta'arraf Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shiddah betul kan man ta'arrafa Allah buang ila tambah man ta'arrafa tambah man sebelum tu siapa yang ingat Allah firraqa pada waktu yang lapang ya'rifka bukan yu'arrifuka Allah musta'an jemahan dia ya arifka fi syiddah saya dah beritahu dah yang penerbit ni supaya betul kembali semua ni ya arifka fi syiddah. Okey, sambung. Jagalah Allah nescaya Allah Taala jaga kamu. Nak huraikan ni panjang eh. Kita boleh hurai satu jam bab ni. Jagalah Allah jagalah kamu. Maksudnya jagalah perintah Allah, Allah Taala akan jaga kamu. Dan penjagaan Allah kepada kita dua. Satu penjagaan secara fizikal, satu penjagaan dari segi agama. Lepas tu kata sebagai ulama salaf, kata Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, dia kata datang satu syekh umur dah 90 tahun. Dia kata, macam mana kamu dapat 90 tahun badan kamu sihat ni? Dia kata, inilah badan yang ketika mudanya kita jaga Allah, lalu ketika tuanya Allah Ta'ala jaga balik badannya. Masya Allah. Dan penjagaan Allah Ta'ala yang kedua yang lebih penting, iaitu Allah Ta'ala jaga agama kita. Itu maksudnya. Jagalah perintah Allah, Allah Ta'ala jaga kamu. Jagalah Allah, nescaya kamu akan dapati buang perlindungannya. Tak semestinya perlindungannya. Kamu akan dapatinya sentiasa berada di hadapanmu. Kamu akan dapati Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Apa maksud Allah Ta'ala di hadapan kita? Maksudnya adalah, kata Ibn Rajab, iaitu sentiasa perbuatan kita itu ialah perbuatan yang diridai oleh Allah Ta'ala, mendapat panduan daripada Allah. Dan Allah Ta'ala sentiasa bagi kita jalan untuk selesaikan masalah tadi. Faham tak? Itu maksud Allah Ta'ala di hadapan kamu. Maksudnya Allah Ta'ala lead. Macam kita kata, nak pergi ni Jamal ni, nasi kandak ni kat mana? You kat depan air lah. You bawa, you kat depan. Jadi ini maksudnya, jagalah Allah, Allah Ta'ala di hadapan kamu. Maksudnya Allah Ta'ala akan bawa kamu ke tempat yang sepatutnya kita nak. Maksudnya, kenalilah Allah ketika kamu senang. Maksudnya macam sekarang ni, kita senang tak? Kita bukan susah, kita ada musibah, kita datang mengaji. Nescaya Allah Ta'ala akan ingat kamu ketika kamu susah. Kata Syekh, kata guru kita, waktu bila kita paling susah? Waktu bila? Soalan ni. Ha? Waktu bila? Waktu bila kita paling susah? Kat dunia? Nak mati lah. Jadi siapa yang ingat Allah Ta'ala ketika senang macam ni, ketika tak ada masalah, kita ingat Allah Ta'ala. So orang ingat Allah Ta'ala ketika susah ni biasa. Tapi ketika senang macam sekarang, tak ada masalah, kita ingat Allah Ta'ala, kita zikir, kita solat malam, kita baca Quran. Maka Allah Ta'ala akan ingat ketika mati. Ketika kita mati tu nanti datang syaitan, datang kebatinan syaitan, syaitan akan datang, kacau kita. Dan hadis yang sahih, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbathani syaitan qabla al-maut indal maut. Ya Allah, aku berlindung daripada diganggu syaitan sebelum mati. Dalil bahawa setiap orang akan diganggu oleh syaitan sebelum matinya. Maka kata Nabi SAW, man ta'arafa Allah fi ar-raha. Siapa ingat Allah Ta'ala ketika senang dan sekarang, ya'arifka fi syiddah. Allah Ta'ala akan ingat ketika susah nak mati nanti. Dan ini pertolongan yang sangat besar. Berapa ramai orang dapat mengucap la ilaha illallah ketika matinya. Atau ramai yang amalannya dikhatamkan dengan kebaikan. Lepas tu kita minta Allah SWT, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Sambung. Kalau mati accident pergi kuliah, bagus ya? Kalau mati accident pergi ke Thailand, tak bagus ya? Senang ya? Mak Nabi kata, man kharaja fi talabil ilm, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dalam fi sabilillah sehingga dia pulang. Allah kata dalam Quran pula, dalam surah inna Allah ashtara minal mu'minin wa amsabila annam jalan surah Taubah. Allah kata al-abidun, al-hamidun, al-ta'ibun, as-sa'ihun, as-sa'ihun, yang berjalan. As-sa'ihun kata Syekh Sa'di, iaitu yang berjalan pergi sambung sentur rahim, yang berjalan pergi cari ilmu, yang berjalan pergi berjuang fi sabilillah. Maka termasuk tiga-tiga ni. Kalau kita pergi nak pergi ziarah hari raya, nak pergi ziarah keluarga dia, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tak ada sebab lain. Bukan sebab nak dapat duit raya, bukan sebab nak tuntut balik tanah, bukan sebab nak hutang-hutang. Mati tengah jalan. Dia termasuk dalam ayat Allah Ta'ala tadi, as-sa'ihun, iaitu berjalan kerana Allah Ta'ala. Jadi mati bagus je tau. Maksudnya itu Allah Ta'ala bagi tolongan dengan dia. Memanglah mati dia buruk, mati dia hancur badannya. Tapi ingat hakikatnya bukan pada fizikal tu. Hakikatnya bukan pada fizikal. Sebagai sahabat Nabi RA, dia banyak dia hancur sampai tak boleh kenal lagi lah banyak dia. Adakah maksud dia mati buruk? Tak. Mati baik bukan mati tersenyum. Seperti kata Piramli, mati dalam iman. Iman. Ada orang kata kan, orang kafir, mana mati, dia kata, oh, he died peacefully. No. Orang kafir takkan died peacefully. Malaikat zalimi asyru adri basitu aidihim, malaikat pukul badan dia tu sebenarnya orang tak sedar. Bukan rest in peace, kita sebut dengan rest in pieces. Bukan rest in peace, rust in pieces. Rest in pain. Ha, tahu. Ha, rust, berkarat sampai pecah-pecah badan. Allah musta'an. Life tu nanti marah orang api. Sambung lagi. Panjang kan ni? Seorang hamba yang menali Allah Azza wa Jalla dalam hatinya, maka dia akan dapat merasakan bahawa Allah amat dekat dengan dirinya. Selain itu, dia juga akan merasakan Allah bersamanya ketika dia berzikir, berdoa, bermunajat dan beribadah kepadanya. Kemanisan tersebut hanya dapat dikecapi oleh seseorang itu dengan seorang itu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusan kehidupannya, sama ada ketika dia bersorangan atau ketika berada di tempat awam. Ini kita pada panggil salafi warak, bukan main kepalang ni. Bila seorang-seorang kat rumah, Allah musta'an. Sama ada ketika bersorangan atau ketika berada di tempat awam, seperti yang dikatakan oleh Wahid bin Al-Warid, adakah seorang hamba boleh merasakan kemanisan iman jika dia berbuat maksiat? Beliau menjawab, tidak, walaupun dalam keadaan susah. Seorang hamba hanya akan dapat merasakan kemanisan iman ketika dia benar-benar telah mengenal Tuhannya dengan baik. Ketika itu terjalinlah hubungan atas seorang hamba dengan Tuhannya secara khusus. Jika dia mohon kepadanya, maka Allah akan memperkenankan kepermohonannya, dan jika dia berdoa, Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Ini kemanisan iman. Macam mana dapat kemanisan iman? Dalam hadis sahih kata apa? Dalam hadis sahih Muslim, dia kata apa? Ada dua hadis berkenaan kemanisan iman. Oh, kalau saya hurai tak sempat habis ni. Nabi SAW sebut, Nabi kata hadis sahih, thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi min siwahima, ay yahibbu ma alayhi wa yuhibbu lillah, wa yakrahu ay yaqula ila kufri kama yakrahu ay yadhkuru fi an-nar. Nabi sallam, tiga perkara akan nampak kemanisan iman, iaitu yang pertama, dia cinta Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta selainnya. Yang kedua, dia mencintai saudaranya Muslim, dia tidak mencintainya melainkan kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, macam dia benci untuk dicabak ke dalam api. Ini cakap senang ni, memang bukan senang. Jadi Allah Rasulnya lebih dicintai pada segala-galanya, dia mesti tinggalkan benda bertembung, benda yang disuka dengan Allah Ta'ala suka. Dia kena tinggalkan benda yang disuka. Tak senang. Kita kadang-kadang bertembung benda-benda simple. Tidur dengan semayang subuh, tidur dengan qiyamul lail, tidur dengan baca Al-Quran, Facebook Al-Quran, kan? Allah mustahil. Tutup ilmu dengan pergi tengok bola setengah orang. Belum beratur pukul 5 petang nak pergi tengok bola pukul 8 setengah malam. Barakallah 3 kosong. Ini boleh tak tutup ilmu, tunggu sampai 4 jam. Oh, 1 jam dah lari dah. Sebagai orang, ustaz lambat 1 jam. Balik lah. Masa kami mesti tu, kami buat kaedah, kalau nak istirahat lambat 20 minit, boleh balik. Itu tak kaedah. Kaedah batin. Kaedah yang batin. Tak betul. Yang kedua, mencintai saudara yang kerana Allah Ta'ala. Sepatutnya kerana Allah Ta'ala. Saya kawan dengan Abang Zaman ni. Tapi saya minta Abang Zaman ni, minta saya RM9,000. Abang Zaman ni kata tak nak bagi. Kita kata, apa kata salafi? Minta RM5,000 pun tak boleh. Tak bagi RM1,000 pun tak boleh. Tak guna punya kawan. Tak. Jangan kata, tak apa. Aku sayang ni kerana Allah. Tak bagi aku hutang, tak apa. Nampak tak? Kita kawan dia, dia terbuat benda yang kita tersentap sikit, terus nak potong hubungan dengan dia. Tak. Kita cinta kerana Allah. Kata Syekh Abdullah Muhammad Abdullah Al-Imam, guru di Darul Hadis di Ma'bar. Dia kata, ciri-ciri orang cinta kerana Allah Ta'ala, kalau dia buat benda sesuatu di dunianya, dia tak akan putuskan hubungan dengan kerana dunia. Unfriend tu Facebook, dia tak guna punya unfriend tu kan. Dia tak kawan semata-mata sebab dunia. Contohnya apa? Kau jual madu, aku nak jual madu. Dia kata madu dia boleh bagus, madu aku tak bagus. Lalu putus hubungan. Sebab madu je. Sebab jual kitab contohnya. Awasan dia masuk tempat aku, dia jual kitab. Aku dah jual kitab ni, dah jual kitab ni. Gaduh pasal kitab. Sampai Syekh Abdul Imam kata, aku nasihatkan anak murid aku supaya tak buat bisnes sama-sama. Sebab biasanya buat bisnes sama-sama, bisnesnya gaduh. Ini nasihat dia. Bukan nasihat yang pasti. Yang ketiga, dia benci kepada kufur. Tak suka balik cerita balik benda-benda yang dia buat dulu. Tak suka balik kembali balik pada kufur, macam dia tak suka balik kepada kufuran. Ahli lain pula zaqat ta'mal iman. Ahli lain mesti zaqat ta'mal iman. Man radiya billahi rabba wal islam lina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun nak kena hurai dekat 2 jam lagi. Dia berkata zaqat ta'mal iman. Agar rasa kemanisan iman. Man radiya billahi rabba. Kepada Allah Taala sebagai Tuhan. Wal islam lina. Dan Islam sebagai agamanya. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ini juga perbincangan man radiya billahi rabba ni huraian dia 1 jam. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Syekh Abdul Al-Imam dihuraikan radhiya billahi rabba tu dekat 1 jam. Ridha dengan Allah, ridha dengan qadar, ridha dengan rububiyah, ridha dengan uluhiyah, ridha dengan asma wa sifat, ridha dengan ini kebaikan iman. Ha? Makin bodoh. Alhamdulillah. Kalau rasa makin bodoh, alhamdulillah. Sebab nanti kita akan nampak bab ni siapa yang makin belajar dia akan rasa takwa. Teruskan pula. Sya'wanah al-Abidah juga bertanya kepada Fudhal bin Iyad ketika Fudhal sedang berdoa, adakah sesuatu ikatan atau hubungan yang baik di antaramu dengan Tuhanmu sehingga jika kamu berdoa dia akan perkenankan permintaanmu? Maka Fudhal pun merasa risau. Manusia akan sentiasa berada dalam kesusahan dan kesempitan ketika hidup di dunia. Dengar, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Kamu jadikan manusia dalam kesusahan, Allah Taala kata Quran, dalam kubur dan di mana saja jika dia tidak memiliki hubungan, dia tidak mengenal Allah khusus dengan Tuhannya. Maka dekat dunia lebih dari susah kalau tak mengenal Tuhannya. Itu juga dengan hadis yang disebut tadi, man ta'arrafa Allah ta'arrafu ta'arrafa Allah man ta'arrafa ila Allah fi raha ya'rifka fi shiddah. Kenalilah Allah ketika kamu senang, maka Allah Taala akan mengenalimu ketika kamu susah. Naam. Dalam kisah yang lain menyebutkan seorang telah berkata kepada Ma'ruf bin Fawruzi, apakah perkara yang membuatkan kamu bersemangat sehingga kamu seolah-olah menjadi kaku, tidak bergerak sama sekali? Maksudnya ketika beribadah. Apa yang kamu semangat betul beribadah ni sampai bila berdiri tegak, tak ada terganggu apa-apa pun. Kita ni terganggu dengan benda yang sangat simple. Betul tak? Ada orang yang berkata kematian, itu ingat mati. Ada orang kata azab kubur, nikmat syurga dan azab neraka. Maksudnya orang jadi khusyuk sebab ingat mati, ingat azab, ingat azab kubur. Dia berkata, semuanya pemilik kesemua itu kematian, azab kubur dan lain-lain adalah Allah. Jika kamu mengenal Allah dan Allah juga mengenali kamu, maka ia memadai buatmu. Maksudnya, lebih tinggi daripada itu bukan ingat mati saja, bukan ingat azab kubur, itu kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana, macam sebagaimana sebagian orang boleh berada di hadapan agung juga. Bukan boleh tegak yang hari pertabalan itu. Langkah semua. Bukan main tegak, tak nak silap langsung. Sebab apa? Sebab takutlah, hormat. Baikkan Allah Azza wa Jalla. Di hadapan kita kita ada yang sahih. Kata ada yang sahih, Nabi SAW sebut, bila orang itu salat, Allah Ta'ala nasaba nafsahu amama al-musalli. Berada di hadapan orang yang salat. Bukan maksudnya zat Allah Ta'ala ada di depan salat. Maksudnya Allah Ta'ala tu berada, macam dia tengok kita depan-depan ketika kita salat. Nah. Yang mengenal Allah ni yang muka surat 83 tu kan. Ha. Yang maksud kata Allah tadi dengan asma dan sifatnya. Asma Allah Taala. Dengan yang kurang yang nombor 2 tu. Mengenal Allah itu mengenal syariat-syariat Allah. Ha. Kalau nak mengenal Allah. Ya, kita boleh cukup kenal Allah aja. Sebab kita ni disuruh untuk buat apa yang Allah Ta'ala suka. Kena Allah Ta'ala je. Allah Ta'ala Rahman Ar-Rahim. Lepas tu kita buat suka hati, kita buat benda yang Allah Ta'ala murka, buat benda yang Allah Ta'ala marah. Tak betul lah. Macam kita kenal orang tu, mesti kita kenal apa yang disuka, betul tak? Kita kenal isteri kita, mesti kita nak kenal apa yang disuka. Tak, kita kenal you asal mana dulu, you kerja kat mana, you suka makan apa. Tak, kita dengan bini kita dulu, you suka makan apa? I suka makan tom yam, kata tom yam campur. Ya, yeah. Oh ya, yeah. Lepas tu kita pun ajak dia makan tom yam campur. Tahu tak? Dia suka mesti kita makan kek. Jadi kita bawa kek. Bila musafir jauh-jauh, dia balik bawa kek. Dia suka makan kopi, minum kopi, kopi mahal. Balik kita bawa kopi satu, kek satu. Oh, terima kasih bang. Itu benda yang logik. Tak payah mengaji tinggi pun tahu benda ni. Bila kita suka orang tu, bila kita kenal orang tu, pasti kita kena kenal benda yang disuka dan benda yang dia tak suka. Benda yang disuka dan benda yang tak suka, itulah fiqh, itulah akidah, itulah dia bab tazkiyatun nafs. Apa yang dia tak suka, apa yang dia suka pada akidah, apa yang dia suka dan dia tak suka pada amalan, apa yang tak suka dan tak suka pada masalah hati. Naam. Kita sebutkan lagi, teruskan lagi. Oleh itu, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat membawa seorang hamba untuk mengenali Tuhannya. Kemudian ilmu tersebut dapat membimbingnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengesakannya, mensucikannya dan merasa malu taat jika dekat dengannya dan beribadah seolah-olah melihatnya. Seperti dalam hadis yang kita biasa dengar tu. Sebagian para sahabat berkata, inna awwala ilmin yurfa'u minan nas al-khushu'. Sebenarnya ilmu yang pertama sekali diangkat daripada manusia adalah khusyuk. Maksudnya dia tak rasa Allah Ta'ala tu maksudnya. Khusyuk bukan maksudnya khusyuk dalam salat semata-mata. Itu khusyuk di luar salat. Khusyuk di luar salat maksudnya macam mana? Khusyuk ni maksudnya tunduk, bukan concentrate. Orang Melayu faham khusyuk dengan maksud apa dia? Concentrate. Maksudnya dia kata apa? Khusyuk tengok TV. Salah. Khusyuk maksudnya adalah rasa tunduk dan hina di hadapan Allah Ta'ala. Itu khusyuk. Maksudnya kita kata, kata para ulama, macam nak khusyuk dalam salat? Maka jawab mereka, khusyuk dan di luar salat, pastikan mengkhusyuk dalam salat. Khusyuk di luar salat macam mana? Bila hujan turun, Allahumma salli ala Nafi'ah, Allah nikmat Allah Ta'ala. Bila hujan lembab sangat pula, takut daripada azab Allah Ta'ala. Macam kaum terdahulu kena banjir, kaum Nabi Musa dan lain-lain. Kita pun kata Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma ala al-akam wa darabah betul al-audiyah. Ya wahai Tuhan ku, hujan bila hujan yang baik untuk kami dan bukan hujan yang mengazab kami. Ya Allah, pindahkanlah hujan lebat ni di lembah-lembah, di bukit-bukit dan tempat turunnya air. Nah, itu khusyuk. Nampak orang accident tepi. Alhamdulillah alladhi afani mimma abtalahu bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang berikan aku kelebihan tak macam orang tu kena dan selamatkan aku tak seperti macam orang mana orang tu kena. Khusyuk. Nah. Setiap saya ambil ibrah daripada apa yang berada di kelilingnya. Itu orang tu sesat. Allah alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya lawla an hadanallah. Segala puji bagi Allah bagi aku hidayah ni. Itu umat mak Tuhan. Mengaji tinggi-tinggi tapi sesat. Ikut ikhwan muslimin, ikut benda-benda yang sesat. Mengaji hadis tinggi-tinggi tapi ikhwan muslimin buat apa? Alhamdulillah alladhi hadana li hadza. Maka ini kita tahu khusyuk. Khusyuk dekat luar salat membantu kita khusyuk dalam salat. Baca lagi, teruskan. Ada satu kaum yang baca Al-Quran tapi bacaan Al-Quran mereka tidak melebihi kerongkong mereka. Maksudnya tak ambil pengajian. Ini baca Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Ya Allah, wahai orang beriman, jangan kamu ambil riba. Lalas bila lepas baca Al-Quran tu dia keluarkan, masukkan duit dalam beg riba. Maksudnya tak ambil pengajian langsung. Ini juga ilmu bacaan yang memberikan kesan yang khusyuk di hati sahaja yang ilmu bermanfaat bagi dirinya. Al-ilmu ilman, fa'ilmu lisan, fadhaka hujjatullahi ala ibni Adam. Wa ilmu al-qalbi, fadhaka ilmu nafi'. Ilmu tadi dua. Satu ilmu lisan, itu pandaikan lidah saja. Maka itu akan hujjah Allah kata anak Adam. Maka dia akan dihujjah akhir-akhir. Yang kedua, ilmu itu di hati. Itulah ilmu manfaat, itu ilmu yang menambahkan taqwa. Cakap dia pandai ceramah, pumpang. Aku al-sunnah, dia buat maksiat. Maka ini ilmu lisan. Na'udzubillah min dhalik. Para salah berkata, semuanya ulama' itu ada tiga jenis orang. Ada tiga jenis orang yang berilmu. Satu, orang yang mengenali Allah dan mengetahui perintah-perintahnya. Ini paling bagus sekali. Yang kedua, orang mengenali Allah tapi tak tahu perintah-perintahnya. Ini golongan sufi. Tak tahu cara yang betul. Nak sembah Allah. Buat bid'ah. Yang ketiga pula, orang tahu perintah Allah. Tahu hukum hakam. Tapi tidak mengenali Allah. Tapi ahli maksiat. Nampak? Mengaji hadis, PhD hadis, janggut tak ada. Minta maaf sebut lah. Mengaji hadis tapi tak sembahyang jemaah ke masjid. Nak? Mengaji ni tak sunnah. Mengaji hadis dengan tangan gigi. La haula wala quwwata illa billah. Ini kita contohnya ilmu alim dengan syariat tapi tak alim dengan Allah. Tak ada rasa takwa kepada Allah. Orang yang paling sempurna adalah orang yang paling yang pertama dia takut khusyuk kepada Allah dan mengetahui hukum hakamnya. Jika seorang itu mengenal Allah, maka dia akan dapat dia akan dapat dekatnya dirinya dengan Allah. Dengan ketika itu Allah akan menerima setiap doa dan permintaannya. Dalam kisah Israiliyat. Tak pula kita tangguh kisah Israiliyat ni terlompat. Sebelah. Imam Ahmad rahimahullah ketika mengulas kisah di atas beliau berkata, "Aslul ilm khasyatullah." Asas suatu ilmu itulah takut kepada Allah. Permulaan suatu ilmu adalah mengenal Allah sehingga ia dapat melahirkan rasa khusyuk, cinta, hampir dan rindu kepadanya. Tidak huraib pun banyak tak buat ni, rindu kepada Allah. Lepas kita doa, Allah ini as'aluka allazi tanzaru ila wajhika syaqqa ila liqa'ik. Ya Allah, Tuhanku, aku mohon dapat melihat wajah-Mu ya Allah dan rindu untuk berjumpa kepada-Mu. Naam. Kemudian diikuti dengan ilmu mengenai hukum hakam Allah. Ha, kemudian jadi fiqah. Menali setiap perkara yang disukai dan diridai oleh Allah, sama ada sudut perkataan, perbuatan maupun kepercayaan. Ini akidah pula. Siapa yang memiliki kedua ilmu tersebut, maka ilmu yang dimilikinya adalah ilmu yang bermanfaat. Maksudnya, dua ilmu tu apa? Satu ilmu taqwa tu, ilmu khasyah tu. Yang kedua ilmu teknikal tu. Ilmu akidah, ilmu fiqah, ilmu tazkiyatun nafs. Tapi yang kedua ilmu rasa takut kepada Allah, itu satu ilmu yang yang Allah Ta'ala berikan dalam hati manusia. Ini bukan semua dapat ni. Lepas tu kita tengok ada orang ngaji tinggi-tinggi tapi tak ada khasyah. Tak ada rasa takut tengok benda yang haram. Maka dia tak ada, tak ada ilmu sebenarnya. Dia hanya ilmu yang ilmu lisan semata-mata. Sebaliknya, siapa yang terlepas daripada ilmu yang bermanfaat tersebut, maka dia telah terjatuh dalam empat golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Antara golongan tersebut adalah orang yang ilmunya menjadi penyebab dia disiksa, atau ilmu tersebut akan menjadi hujah ke atasnya. Na'udzubillah min dzalik. Sudah hadis Nabi SAW, orang yang kan akhirat kelak dia akan keluarkan tali perut, dia akan gulung-gulung-gulung macam unta tu, tali perut unta. Lalu orang dalam neraka kata, dia kata, bukan kau dulu yang yang halang kami? Bukan kau dulu amar ma'ruf dan nahi mungkar? Maka kata orang tersebut, aku dulu ajak orang kepada mungkar, aku buat yang mungkar itu. Aku dulu ajak orang, aku dulu cegah orang kepada mungkar, aku buat yang mungkar. Aku ajak kepada orang ma'ruf, tapi aku tak buat yang ma'ruf. Itu hati-hati, bukan yang haji. Yang seterusnya, orang yang tidak mendapat apa-apa faedah daripada ilmunya kerana pada hatinya tidak ada rasa khusyuk, takut kepada Allah, dan jiwanya tidak merasa puas dengan kehidupan dunia. Dia belajar sepatu-patu untuk dunia. Allah Subhanahu Taala menolak setiap usaha dan doa daripadanya kerana dia tidak mengikut perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hanya ada satu cara yang dapat menolongnya, iaitu ilmu yang bermanfaat berdasarkan Quran dan Sunnah. Jika ia ilmu yang tidak berlandaskan kepada Quran dan Sunnah, ia tidak beri manfaat. Inilah bid'ah, bahkan mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Bab terakhir, ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Ini penting untuk kita tengok, kadang-kadang kena kat diri kita ni. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah menjadikan pemiliknya rasa sombong. Ha. I ada PhD, you ada. Ha. I ada PhD hadis tau, you ada PhD hadis. Siapa dia? Siapa dia nak komen-komen I? I PhD hadis. I PhD akidah. Angkuh dan bangga diri. Tujuan mereka menuntut ilmu hanyalah untuk meraih pujian. Lepas tu bila asal masuk mudah kuliahnya, update gambar dia. Ambil gambar kitab sikit macam ni. Angle bangkit punya sedang dalam daurah Ustaz Abu Asma. Oh, penyakit pun datang kat dia dan juga pada saya juga. Orang post-post gambar apa semua, dia kata, oh, Ustaz Abu Asma fulan, Ustaz Abu Asma fulan. Kita pun datang penyakit. Tengok, aku pun nampak, aku daurah sana sini, hebat tak aku? Jadi orang post gambar tu, penyakit dia bukan kena kat dia, kena kat ustaz dia sekali. Lepas tu kata ulama salam, bila orang tegih-tegih nak ikut dia, dia kata, baik kau jangan ikut Ibn Mas'ud, jangan ikut aku. Engkau, dengan kau ikut aku ramai-ramai ni, ialah kemusnahan bagi engkau dan kemusnahan bagi aku. Masa ingat lagi, Syed Salih Usaimi, lepas daurah, aduh ramai-ramai ikut. Dia kata, kenapa ikut aku ramai-ramai ni? Kau tak ada benda soal, tak payahlah ikut aku ramai-ramai pun. Nak ramai-ramai, nak arak aku buat apa? Sebab dia takut apa? Takut masuk penyakit dalam hati dia, nampak dia macam ni, nampak hebat. Lepas tu ustaz-ustaz pun kena, jangan nak nampak macam dia nak suruh dia di sana-sana, nak macam orang buka pintu untuk dia. Lepas tu beg semua orang angkat-angkat. Tak payah beg dia, kalau dia angkat-angkat sendiri. Nabi SAW naik keledai dengan Mu'az bin Jabal. Nabi yang drive keledai tu. Nabi sendiri angkat batu ketika korek khandak. Sebab Nabi tak suka nampak macam VIP. Haa, ni kat ni. Ustaz-ustaz, jangan, orang belajar agama lah, jangan masukkan kepalanya dia nak jadi VIP. Nabi SAW kata ada yang sahih. Nabi SAW bila berjalan dengan sahabatnya, orang lain yang tak kenal Nabi, tak tahu mana satu Nabi ni. Sebab apa? Kalau VIP orang nampak tu tak? Oh, di tengah tu kot VIP orang semua keliling dia apa semua. Ni Nabi jangan sahabat, kadang-kadang Nabi berjalan belakang sahabat. Dia kan bawa Nabi pun pakai macam orang lain juga pakai. Dan orang Arab Badui panggil Muhammad je. Ni tak boleh kalau ada orang tiba datang dia kata, "Yunus, apa maksud soalan ni?" Hey, jawab dia lah. Oh, kau panggil aku Yunus ya? Orang ajak, orang panggil aku Abu Asma. Ha. Ustaz Abu Asma. Doktor Fulan. Ha. Ini tanda penyakit hati. Okey? Teruskan. Anna man talabal ilmi lidhalika fannarun nar. Maksudnya siapa yang menuntut ilmu untuk tujuan itu, maka neraka lah tempat dia. Ada sebagai orang yang memiliki ilmu makrifatullah, maka mereka berdebat, berhujah bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mendapatkan pujian dari orang ramai atau para raja. Nak kata dia ni lah pejuang serafi sebenarnya. Ha, nak kata macam tu. Tak, jangan. Atau mereka ingin populariti, bertujuan mengumpul pengikut dan mendapat sanjungan ahli jamaah. Jemaah mereka juga mendakwa memiliki tempat dan ciri-ciri tertentu bagi menunjukkan perbezaan dengan jemaah yang lain. Kelompok yang kelompok lain, fahaman-fahaman yang lain. Hal seperti ini yang terdapat pada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kemudian Al-Kharamitah, Batiniyah dan sebagainya. Mereka menyelisihi perbuatan salaf yang menonjolkan sifat rendah diri, tawaduk. Oleh itu Umar berkata, siapa yang mengaku dirinya alim, maka dia adalah seorang yang jahil. Siapa yang mengaku dirinya mukmin, maka dia kafir. Maka siapa yang mengaku diri jamin untuk syurga, maka tempatnya dalam neraka. Berani ada perbincangan sikit kalau mengaku dirinya mukmin. Itu ada perbincangan, tapi kita KIV dulu perbincangan itu. Oleh kerana itu, siapa yang memiliki sifat-sifat tersebut, sukar baginya untuk menerima kebenaran dan berpegang kepadanya. Kerana sikap takabur dalam dirinya buatkan dia merasa setiap perkataan daripadanya adalah benar. Na'udzubillah min dzalik. Tambah lagi jika dia seorang yang mempunyai kedudukan dan dipandang tinggi. Okey. Demi menjaga kedudukannya, dia akan sentiasa semakin keras mempertahankan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Kerana rasa takut dan bimbang orang lain dapat mengetahui kebatilan tersebut. Mereka mendakwa kononnya mereka bersikap rendah diri, warak dengan penampilan tertentu di hadapan para pemimpin agar mereka itu dipuji bersifat, walhal itu semua adalah bentuk riak. Kita boleh tampak jelas riak di muka mereka yang suka menerima pujian dan menyampaikan sesuatu jauh daripada kebenaran dan tidak ikhlas. Kerana orang yang jujur amat takut dan risau dirinya jatuh kepada sifat munafik di penghujung kehidupannya. Namun sebaliknya mereka sibuk mencari sanjungan dan pujian. Okay. Lepas tu janganlah letak gambar-gambar sangat lah. Kita tu. Lepas tu buat iklan tu iklan je lah. Tak letak gambar-gambar ni semua. Kita jauhkan golongan salaf ni daripada dia panggil at-ta'alluq bil-suwar. Kata ulama salaf. Kata Ibn Qayyim, antara penyakit hati adalah asyauqu ila suwar. Maksudnya rindu pada gambar. Haa, sikit tak gambar, tak gambar. Kalau ustaz tak handsome, okey lagi ni. Kalau ustaz handsome, lagi bahaya. Kan? Sebab lah dulu, sebab ustaz taklim. Ustaz Idris kan handsome, orang putih, macam orang putih kan dia. Sebab ada budak-budak perempuan kata, "Ai nak pergi kelas Ustaz Idris." Sebab ustaz tu handsome. Haa, dia tak aluk dengan suara, bahaya. Bukan pada ilmu ni. Tapi bahaya. Betul para ulama masyayikh salah. Salafi mana ada suka-suka letak nak gambar mana sini, dalam poster-poster ni mana ada. Kita kurangkan ta'aluk dengan suar, ta'aluk dengan gambar ni. Sebab itu dah ada sebabnya kita dilarang untuk banyak sangat ambil suar gambar-gambar yang tak perlu ni, ialah sebab tak nak ada ta'aluk hati pada gambar tu semua. Okay? Sebab tak nak nanti macam ni lah, disanjung apa semua. Jadi antara ciri-ciri orang ilmu ni manfaat adalah orang yang tidak peduli dengan pujian dan kedudukan. Ini susah lah ni. Kita kalau kena puji, kita suka. Kalau kena kritik, kita akan marah. Itu tanda kita ada penyakit hati. Malah mereka membenci segala bentuk sanjungan, pujian dan bersifat takabur kepada seorang pun. Tidak suka bersifat takabur. Seperti kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, sebenarnya orang yang fakir adalah orang yang zuhud di dunia dan lebih mencintai akhirat. Manakala orang yang tahu alim perkara agamanya adalah orang istiqamah dalam ibadahnya. Dan wa ilaih pula alladhi la yahsud. Orang yang tidak merasa iri hati dengan orang yang di atasnya dan tidak memperolokkan menyakiti hati orang lain, maka mereka mendapat ganjaran ilmu daripada Allah. Rai pula Ibn Umar berkata, ahli ilmu yang bermanfaat adalah orang yang setiap kali bertambah ilmunya, maka dia akan bertambah pula rasa takutnya kepada Allah lembut hati dan tawaduk. Sebab ulama salah berkata, sepatutnya orang alim, ulama letakkan agar letakkan kotoran di atas kepalanya, rendah hati. Maksudnya dia sedar diri, dia ni tak bagus mana. Seperti kata Ali radhiyallahu anhu, dia kata macam mana nak jadi sombong, kan? Macam mana nak jadi sombong? Kita ni dah keluar daripada faraj, kembali kepada tanah dan menanggung najis dan nanah. Ha, kata Ali radhiyallahu anhu. Macam mana kita rasa sombong? Kita keluar daripada faraj, kembali kepada tanah, dan kita sekarang sedang menanggung najis dan nanah. Najis darah dan nanah. Maksud dalam badan kita apa dia? Darah, najis, nanah. Dan keluar daripada faraj, kembali kepada tanah. Macam nak sombong? Kata Ali radhiyallahu anhu. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat pula. Antara ciri-ciri yang bermanfaat adalah dapat membantu pemiliknya meninggalkan kemegahan dunia, menjauhi segala bentuk pengaruh, populariti dan pujian dunia. Ada kata seorang terjebak dengan salah satu perbuatan tersebut secara tidak sengaja atau tanpa usaha menuju ke arah tersebut, maka dia akan merasa takut dan bimbang perbuatannya itu menjadi bentuk godaan dan tipu daya. Maksudnya, dia tak nak jadi famous, tapi orang famous kan dia. Itu pun rasa takut. Ha, bukan rasa bangga, tengok aku dah famous. Siapa ada tambah Allah Ta'ala tu? Kata, siapa Ustaz Aizan Taklim nak cakap pasal benda ni? Ustaz tu 70,000 hit dalam YouTube. Ustaz ni datang kelas ni 30-40 orang je. Apa punya fikir macam ni orang sunnah bercakap macam ni? Orang mengaku sunnah. Ini bukan orang sunnah macam ni cakap. Ibu Ahmad rahimahullah merasa takut ketika nama beliau semakin popular di kalangan masyarakat, dan beliau pun menjauhkan diri daripada. Macam ini lah. Aku harap kalau kitab aku ni orang tulis, ambil daripada aku dan tidak disebahkan kepada aku. Lepas tu sekarang alhamdulillah doa Imam Syafi'i makbul. Lepas tu kita baca kitab Imam An-Nawawi, baca kitab Imam Ar-Ramli, kita sebut apa lagi? Al-Muzani. Sedangkan semua ilmu-ilmu mereka tu datang daripada kitab Imam Syafi'i. Makbul doa Imam Syafi'i. Masya-Allah. Selain itu, orang-orang yang memiliki ilmu manfaat juga adalah orang yang tidak mendakwa dirinya berilmu. Dia tidak merasa bangga dengan ilmu yang dimiliki. Bahkan tidak menunduk orang lain, tidak menuduh orang lain jahil. Kecuali jika orang tersebut menyalahi Quran dan Sunnah. Ini bolehlah. Yang kita kata jahil, Muhammad ni bengong, bodoh. Ini ialah orang yang menyalahi Quran dengan Sunnah. Yes. Adapun sama-sama geng kita alih salah, kita tak boleh. Lah ustaz ni jahil. Jangan kata macam tu. Kita kata ustaz tu silap. Naam. Ambil fatwa fulan. Lepas kita setiasa mencari uzur bagi ikhwah kita salafiyin. Saya cari uzur. Jangan kita cari salah dulu. Kalau kita sama-sama geng salafiyin, jangan cari, kita cari uzur dulu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Imam Malik, kalau ada 1,000 alasan untuk aku tak salahkannya, aku cari. Kalau ada 1,000 alasan untuk salahkannya, kalau aku jumpa satu alasan untuk memberi dia uzur, aku akan beri dia uzur dengan satu uzur tadi, satu alasan tadi. Ada buat ahli bid'ah? Nah. Kita jelaskan kebatilannya. Nah. Itu pun hanya bertujuan membela syariat Allah dari bentuk penyelewengan dan kesatan, bukan atas sebab peribadi. Ha, dengar ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita mungkin tak puas hati dengan tokoh-tokoh tertentu, kita jelaskan saja kebatilannya. Jangan jadi masalah personal. Siapa nak korek personal-personal dia? Jangan. Dia ikut ikhwan. Kita jelaskan kepada ikhwan. Jangan korek dia punya gaji berapa. Jangan korek pula dia bini berapa. Jangan korek pula dia makan apa. Jangan macam ni. Ini manhajnya siasin. Manhajnya ahli politik. Jelaskan saja kematilannya pada manhajnya. Naam. Teruskan. Sebenarnya orang berilmu yang bermanfaat ilmunya, sebenarnya orang ilmunya tidak bermanfaat, serta sombong dan riak, suka menunjuk-nunjuk dan bangga diri di atas ilmu yang dimiliki. Mereka juga suka menggelar orang lain sebagai jahil, suka menyebutkan kekurangan orang lain, tujuan untuk merendahkan seseorang. Perbuatan seperti ini sangat keji, apatah lagi mengatakan para ulama salaf sebagai jahil. Oh, zaman sekarang kan dah ada. Oh, ulama salaf jahil politik. Bawa fatwa Syekh Fauzan. Syekh Fauzan ni manhajnya tadlili, suka sesat orang. Wa syekh dan fatwa Syekh Salim bin Hilali, Syekh Salim bin Hilali ta'asub al-bani. Semua fatwa-fatwa ulama salafi yang terkemuka, yang kibar dilekeh-lekehkan. Bila kita post semua fatwa ulama Salafi berkenaan dengan pengharaman demonstrasi, dia kata fatwa patetik. Dia kata fatwa jahil politik. Apa lagi? Fatwa golongan apa dia? Penjilat. Fatwa ta'asub Saudi. Fatwa makan dedak. Ini ciri-ciri ilmu tak manfaat. Mengaji tinggi-tinggi pun tak manfaat ilmu dia. Naam. Para ulama salaf sebagai jahil, bahkan mencaci dan mencemooh pula. Ya, ulama petrodolar, ulama hotel, ulama haid dan nifas. Rasul tahu Allah Taala ni dekat Malaysia ni. Kata Syekh Ibn Uthaymin, ulama haid dan nifas. Hei, saya nak balik sipar aku ni. Kau tu tampung mulut ni. Muhajjah dengan para ulama. Tak ada adab dengan para ulama. Faqihul zaman Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang bersangka buruk kepada ulama salaf dan tidak tahu menilai diri sendiri. Dia ambil pendapat dia lagi hebat. Bila kita kata afsal ikhwan muslimin ni sesat, kita buat semua foto-foto ulama ikhwan muslimin. Kata siapa tak bawa pendapat kau sendiri? Siapa nak bawa pendapat kita? Cukuplah kita ulama fatwa kibar kita. Adakah kamu saya tertipu dengan pendapat kamu sendiri? Ini yang setengah orang tertipu dengan pendapat dia sendiri. Keadaan orang yang memiliki ilmu manfaat, orang memiliki ilmu manfaat sentiasa merasakan bahawa dirinya belum sempurna. Itu kena ngaji lagi. Sebabnya mereka bersangka baik kepada para ulama salaf. Hati mereka gembira di atas keutamaan ulama salaf. Alhamdulillah gembira dengan fatwa-fatwa masyayikh kita. Datang masyayikh kita, kita sambut betul. Ramai-ramai turun hormat dia. Ini kita bawa, kita call ha, satu grup Hizbiyun ni ha. Ini Syekh Salim datang, kita offer kat dia, niat kita baik. Syekh antum nak ambil tak Syekh Salim Ilhali bawa kat tempat antum? Tak layan. 2-3 minggu sebelum Syekh Salim sampai, kita kata nak Syekh Salim, diam. Nak Syekh Salim, diam. Ada satu hamba Allah Ta'ala pula, kita hati kata, okey datang boleh-boleh. Datang ke tempat dia, 8 orang je. Syekh Salim Ilhali, dia tak buat promotion pun pada orang. Sekadar nak bagi dia lepas kereta dan batuk di tangga je. Allah Musta'an. Tak nak nilai ulama salafi di sisi mereka. Lepas tu kita kata, golongan Hizbiyun ni, Ikhwaniyun ni, mereka sebenarnya membenci ulama salafi. Ini disebut oleh Syekh Ahmad Al-Faqih. Dia kata dulu, masa orang pergi kuliah Syekh Al-Bani rahimahullah, Ikhwan Al-Muslimin, dia pecat 3 orang ahli ni sebab melanggar arahan ketua jangan pergi kuliah Syekh Al-Bani rahimahullah. Dia buat daurah khas kebatinan Ikhwan Muslimin. Bagi jelas masalah ni. Orang tak faham masalah. Macam ni permusuhan mereka kepada ulama salaf. Belum lagi fatwa-fatwa mereka menghukum sesatnya, jahilnya. Sebab ada sebagai Hizbiyun tu tuduh Syekh bin Baz jahil. Jahil agama dan jahil politik. Ini baru-baru ni pula seorang Hizbiyun kata ulama-ulama Saudi semua kena kencing dengan Amerika Syarikat. Dia pergi istilah kena kencing. Tak ada adab langsung. Allah Akbar. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah selamatkan kita dan semoga Allah Ta'ala teruskan selamatkan kita daripada fitnah di golongan Ikhwanul Muslimin dan Hizbiyyin. Keadaan orang memiliki ilmu manfaat tadi pula. Orang memiliki ilmu manfaat sentiasa merasakan bahawa diri belum sempurna, sepatutnya mereka bersangka baik kepada ulama salaf. Hati mereka gembira di atas keutamaan para ulama salaf. Mereka yakin bahawa kedudukan ilmu dan amalan mereka tidak dapat menyamai kedudukan para ulama salaf. Imam Abu Hanifah ketika ditanya boleh komen tentang Al-Qamah dan Al-Aswad radhiyallahu anhuma. Okey. Siapa yang lebih utama daripada keduanya, Al-Qamah dan Al-Aswad? Beliau menjawab, demi Allah, kita bukan orang yang layak untuk menilai mereka. Bagaimana kita boleh menilai keutamaan di antara kedua-dua mereka? Ibn Mubarak ketika menyebutkan akhlak para salaf dalam syair, baik syairnya, Janganlah kamu membandingkan kata-kata kami dengan kata salafus salih, umpama membandingkan antara orang yang duduk dengan orang yang berjalan. Maksudnya jauh kita kata kalangan ulama salaf. Namun sekarang ada yang kata kalangan ulama salaf dah obsolete, tak boleh pakai lagi dah. Ini sebenarnya hizbiyun. Kita tengok. Kita tengok kalangan ulama salaf dah tak relevan dah sekarang ni. Apa cerita balik pasal syairah sesat apa semua ni, tak relevan dah. Abang Ibn Huzaimah sebut dah tak relevan dah. Bicara Allah Ta'ala dan Ta'arash dah tak relevan. Ini disebut oleh Hizbiyun. Alhamdulillah Allah Ta'ala buka dia punya keburukannya sampai ke kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang oleh itu mereka, sedangkan keadaan orang yang ilmunya tidak bermanfaat, mereka sering bangga dengan diri sendiri. Mereka bahawa mereka menguasai seluruh ilmu, berwawasan serta berfikiran jauh. Nampak tak? Bila tengok fatwa ulama salafi, fatwa tak berfikiran jauh, fatwa menyesatkan. Fatwa dia lah paling berfikiran jauh sekali. Oleh itu mereka menyangka ilmu dan darjat mereka di sisi Allah lebih mulia dan utama berbanding para ulama salaf. Malah mereka memandang rendah pula pada kefahaman salaf dengan mengatakan para ulama salaf kurang berilmu dan tidak tahu apa-apa. As-salafu asnab wal khalafu ahkam. Salaf itu selamat tapi kita lebih ahkam. Seolah-olah salaf tu, seolah-olah khalaf lebih pandai daripada salaf. Para ulama salaf memang tidak banyak membicarakan tentang ilmu-ilmu baru yang direka, dan ini menunjukkan sifat warak dan takut mereka kepada Allah Azza wa Jal. Jika tidak dibandingkan dengan mengikut kemampuan, mereka lebih mampu berbicara tentang keluasan ilmu yang baru dibandingkan dengan orang-orang terkemudian. Sebagaimana perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kepada kaum salaf yang melampaui batas dalam beragama, beliau berkata, tahukah kamu semua, sebenarnya hanya orang yang beribadah kepada Allah saja mampu menahan diri daripada berkata-kata, yakni diam. Para ulama salaf merupakan orang yang paling fasih berkata-kata, petah bercakap, memiliki akal yang cerdik dan pandai. Jika keliru menyebutkan satu perkara, hati mereka menjadi resah, mulut menjadi keluh, terdiam dan hatinya sentiasa menguji keagungan Allah Azza wa Jalla. Mereka akan berterusan dalam keadaan seperti itu sehingga mereka meluruskan semua kekeliruan itu dan kembali kepada kebenaran. Setelah mereka kembali kepada kebenaran serta berpegang teguh kepadanya, mereka muhasabah bahawa mereka telah terkumpul dalam berbicara. Wahai mereka adalah tokoh dan menunjukkan pada cendekiawan orang zalim dan orang dizalimi. Namun mereka mudah untuk semak kembali kekeliruan dan kesalahan yang mereka lakukan, dan mereka tidak redha dengan dosa yang ditanggung. Mereka juga sangat mudah untuk ditemui. Mereka amat mesra dengan masyarakat dan mempunyai sifat kasih sayang yang tinggi dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Kita skip sikit lah. Muka 98, kedudukan salaf. Last sekali. Mereka yang mengenali kemampuan para ulama salaf pasti tahu mengapa mereka mendiamkan diri daripada bercari ilmu yang baru. Para salaf memilih untuk diam daripada berbahas panjang lebar berkenaan dengan ilmu yang baru, untuk mengelakkan daripada saling berbalah, berdebat dan bermusuhan. Bukan kerana mereka tidak petah bercakap dan jahil, tetapi sifat warak dan takut kepada Allah Azza wa Jalla serta tidak mahu menyebutkan diri dengan perkara yang tidak bermanfaat. Kebaikan atau kebenaran sesuatu pula diukur dengan syariat Islam, sebenarnya dalam hal akidah, fiqah maupun tafsir Al-Quran, akhlak, hukum hakam, nasihat dan sebagainya. Siapa yang mengikuti kefahaman salaf pasti akan mendapat hidayah petunjuk. Sebaliknya mereka yang mengikuti kefahaman-kefahaman lain, pasti mereka akan terperosok kaki di dalam parit, ke dalam pertikaian, perbahasan, perdebatan, dan mereka lebih suka mengambil sumber yang tidak jelas. Orang mengakui keutamaan ilmu salaf berbanding dengan kefahaman sendiri khalaf yang memiliki banyak kekurangan, mereka itu amat dekat dengan kesesatan. Maksudnya siapa yang suka dapat sini lagi cepat sesat lah. Lagi dia nampak dah sama sekarang. Ya? Suka dapat dia sendiri. Dia yang paling betul. Tak ada. Bertanya, kau dapat mana-mana pendapat ni? Ada tak mana-mana syekh kibar, masyaih kibar yang ada di belakang fatwa engkau ni? Tak ada. Alhamdulillah. Maka kau bukan di atas kebenaran. Apa tu kata Syekh Fauzan? Hentilah kamu daripada mengucapkan satu perkataan dalam agama yang tidak pernah disebutkan oleh para imam kita dahulu, ulama salaf kita sebelumnya. Iyas bin Muawiyah berkata, orang yang tidak mengetahui aib kelemahan diri sendiri, dia adalah seorang yang dungu. Jika ditanyakan kepada dia, apakah aibmu? Dia akan bercakap, banyak bercakap. dia tetap mendakwa dirinya mempunyai keutamaan, dan siapa yang melawannya, berdebat dengannya, adalah orang yang jahil, sesat dan rugi. Dia hukum orang berdasarkan menang debatnya. Ya, debat saya sebutnya kali dah. Debat adalah satu skill yang kita boleh belajar. Kerana orang tak ada ilmu tapi dia boleh debat dan menang debat. Yang kita sebut sebelum ni. Kata Imam Syafi'i rahimahullah kata, aku debat dengan orang jahil, aku kalah. Aku debat dengan orang alim, aku menang. Dan semua kita sebut, para zaman salaf dahulu, semua kaki-kaki bid'ah, semua adalah kaki debat. Ma'bad al-Juhani, kaki debat. Ghilan al-Dimashqi, kaki debat. Wasil bin Atta' berdebat dengan gurunya Hasan al-Basri. Jadi, debat bukan ukuran. Okay. Setelah zaman salaf, khususnya pada zaman kita sekarang, kita telah dikelilingi dengan pelbagai kerosakan. Adakah kita ikhlas mempelajari ilmu kerana Allah Azza wa Jalla, atau kita memilih untuk menjadi manusia yang alim sekadar untuk mendapat pujian daripada manusia? Jika kita memilih yang pertama, mempelajari ilmu semata-mata kerana Allah, maka kita perlulah mengenal Allah Azza wa Jalla dengan baik dan mempunyai hubungan baik dengannya. Manakala siapa yang mempelajari ilmu untuk mendapat pujian manusia, maka dia telah termasuk dalam golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mencari ilmu dengan tujuan bangga diri, mendapat pujian di hadapan para ulama, atau bertujuan berdebat dengan orang jahil, maka hendaklah dipandang atau hendak dipandang tinggi oleh manusia, maka telah menempah tempat yang dalam neraka. Wahab bin Al-Warid berkata, orang ramai boleh saja mengatakan orang itu alim, tapi di sisi Allah dia adalah seorang yang jahil. Dan bahawa itu hadis sahih Muslim yang kita sebutkan tadi, bukan tiga golongan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Taala di akhirat kelak. Kita skip kesimpulan surat 104. Ada masa lagi ke? Dah habis lah 2 minit. Lagi satu dah. Ada soalan? Tuan-tuan baca lah kesimpulan tu, surat 103. Kesimpulan tu sangat cantik, iaitu bagaimana Syekh Ibn Rajab Al-Hanbali telah memberikan perumpamaan orang yang ada ilmu tapi tak amal dan juga tak capai kebenaran macam ulama-ulama ahli kitab. Itu surat yang terakhir, 103 sampai 108. Masa tak cukup juga. Tapi alhamdulillah tuan-tuan baca dari sini, kita kira khatam lah kitab ni. Kita baca dah bagi tu dengan Allah SWT, baca dengan faham. Dan kita semoga Allah SWT beri kita kefahaman dan untuk mengikuti kefahaman tentang kelebihan ilmu salam berbanding ilmu kalam. Saya rasa kitab ni kitab terbaik sekali dalam untuk memahami kita bahawa kita kena rujuk balik kepada ulama salam dan juga ulama-ulama yang telah ditazkiyah, yang telah diiktiraf oleh ulama yang berada di atas manhaj salaf. Bukan ambil fulan dan andan, tokoh sekian dan sekian. Sebab kita ni kesian, orang kita senang sangat tertipu dengan nombor satu apa dia? Sedap cakap. Yang kedua, senang tertipu. Kalau dia lawan kunutnya, dah anggap sunnah. Lawan syiriknya, dah anggap sunnah. Yang ketiga, tertipu dengan kalau mereka cakap benda-benda berkenaan dengan umat Islam, bantulah umat Islam, tertipu. Tiga ni, banyak. Saya tengok kat Malaysia ni, tiga banyak. Kalau ustaz cerita pasal, tuan-tuan mana kita perjuang dengan Islam, umat Islam sekarang ni, cerita isu-isu ni, orang kata, sunnah. Jadi, sulam pula dengan lawan bid'ah sikit, lawan kunut sikit, lawan tahlil sikit. Lepas tu, dah, sambil dah. Sedangkan manhajnya tak betul-betul yang kita manhaj salafus salih, qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa fiqhan. Wallahu ta'ala alam bussalah. Saya buka untuk soalan, kalau ada lah soalan. Jika tak ada, kita berjumpa lagi insyaAllah. Ada soalan? Syekh Rami, fadhal. Ustaz kata pasal musibah ni tak wajib redha. Sabar wajib. Redha sunat. Dan kita tahu bahawa musibah tu berlaku dengan kadar. Jadi macam mana kita nak faham bahawa tak wajib redha dengan kadar? Ahsan, barakallahu fiik, soalan yang bagus. Dengan kadar itu adalah syariat lah. Dengan kadar kena redha. Dengan musibah kena sabar. Faham tak? masa kereta kita pecah tadi, accident, orang langgar kereta-kita, kita sabar tak atas musibah tu? Kita sabar. Tapi dengan redha Allah, kita tak boleh marah. Kita kena redha. Ini qada Allah Ta'ala. Tapi dari kita ada tak rasa marah ketika kereta kita pecah tadi? Bukan marah pada qadar, marah pada kereta kita tadi. Sama macam kita kata, pekerja kita buat silap, ataupun anak kita buat silap, sampai tertumpah benda yang mahal, pecah benda yang mahal, kita marah pada perbuatan tu. Tapi kita tak cakap, kita tahan. Sabar ini maksudnya habisun nafs, tahan diri. Tapi hakikat yang datang dari Allah Ta'ala, qada dan qadar tu, dia tak ada marah. Itu kena redha. Sebab qadar itu termasuk syariat Allah. Faham tak? Yang kita kata sabar pada musibah, bukan sabar pada qada dan qadar. Sebab qada dan qadar adalah syariat Allah. Allah Ta'ala wajibkan kita untuk menerima qada dan qadar. Tayyib? Faham? Barakallah. Saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada panitia Fokus dan juga kepada tuan-tuan yang bersabar pada hari ini untuk menghantar kitab ni. So Allah Ta'ala termasuk jadikan kita masuk orang yang beramal dengan ilmunya dan menyampaikan dia kepada orang lain. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman yanfa'una. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.